Seperti itu. Ya, apabila teman-teman ada yang bertanya tentang sesuatu hal apa saja tentang Flat Earth itu bisa kita diskusikan di sini, teman-teman. Dan di sini, teman-teman, bagi yang baru join, kita memanfaatkan sekali fitur Telegram ya, teman-teman. Jadi, ada beberapa topik, teman-teman bisa diikuti sesuai dengan minatnya masing-masing. Jadi, kayak saya ya, kalau saya itu, kalau dari sisi Flat Earth saya kurang, dari sisi perhitungan matahari, perhitungan bulan, itu saya kurang kurang mengikuti, teman-teman. Walaupun saya Flat Earth ya. Jadi agak susah saya menerima itu. Tapi kalau dari sisi yang lain, mungkin saya suka seperti seperti apa ya? Pokoknya yang lain lah, teman-teman. Seperti apa ya? Ekonomi kayak tema kita malam ini, terus obat herbal, terus vaksin dan lain sebagainya, teman-teman. Seperti itu. Jadi selamat saya ucapkan selamat datang untuk teman-teman yang baru bergabung. Semoga kerasan ya di sini, teman-teman ya. Di sini juga kita membuka siapa aja teman-teman yang ingin memberikan materi akan kita persilahkan apa saja materinya. Jadi sistemnya kita menerima segala informasi-informasi apapun itu ya. Jadi tapi siap-siap juga. Jadi siap memberikan informasi, siap juga ditolak atau tidak. Maksudnya ditolak itu diberikan waktu, tapi untuk audiensnya dibebaskan dong menerima atau tidak. Jangan dipaksakan untuk menerima ya kan. Jadi di sini kita terbuka untuk segala apa ya, pemikiran atau pendapat apapun itu. Begitu. Jadi apa teman-teman, tujuan Kobler ini dibuat salah satunya ini sebagai indikator ya teman-teman, karena jadi grup ini bukan seperti grup biasa ya teman-teman. Jadi ini ada kepengurusannya teman-teman. Grup ini ada kepengurusannya. Jadi oleh ke namanya Kombatan ya, Komunitas Bumi Datar Nasional Indonesia. Komunitas Bumi Datar Indonesia. Jadi teman-teman karena sudah bergabung ke dalam grup ini menjadi anggota kombatan secara resmi ya teman-teman. Karena ini kita ya nggak seperti ormas ya, harus dilantik, harus di apa ya, latihan semi militer nggak juga ya, cuman secara langsung atau tidak langsung sudah menjadi bagian dari komunitas bumi datar Indonesia tersebut. Jadi kita punya agenda debat terbuka itu di bulan 12 tahun 2025. Jadi Kobler ini menjadi indikator kesiapan kita dari sisi Flat Earth untuk mengikuti debat terbuka tersebut. Nanti bakal ketua kita sudah sedang mengatur ya, entah siapa nanti diundang, entah Guru Gembul kah, entah mungkin Deddy Kombuzer kah, atau siapa orang-orang artis-artis terkenal yang bisa meningkatkan eksposur kita di Indonesia ini teman-teman. Jadi ini lebih ke pergerakan yang nyata teman-teman. Mungkin teman-teman di sini udah ada sepuh-sepuh ya dari 2016 letter. Mungkin ini adalah apa ya, kita galakkan lagi di tahun 2025 ini. Karena di 2019 kita sudah agak meredup ya kan. 2020 kita meredup ya kan. Nah, kebetulan ini ada lagi hawa kita untuk menggalakkan lagi Fretted ini supaya lebih go publik lagi teman-teman. Di sini teman-teman ada enggak yang ingin menyampaikan sesuatu teman-teman? Ingin menyampaikan apa saja mengenai grup ini teman-teman? Apakah ada teman-teman? Mau tanya aja sih bang. Ya ini kebetulan karena tadi sempat dibahas. Maaf izin, ini boleh nanya dulu nggak ya bang ya? Boleh. Oh ya. Gini aja, bang. Saya kan ya bisa dibilang melihat juga kondisi saat ini karena masih dari kacamata saya ya, namanya orang kecil. Saya melihat untuk ekonomi bang, tadi kan abang sempat singgung sedikit. Kalau dari bumi datar ini posisinya lebih kepada ekonomi yang global atau akan dibuat sendiri atau bagaimana bang untuk sisi ekonominya? Apakah rencana kedepannya memang sedang mengarahkan untuk mungkin kayak zaman sekarang kan pakai itu Bitcoin yang kayak uang-uang gitu, apakah murni emas aja? Atau gimana, Bang? Bang? Gitu aja sih, Bang. Jadi, Bang, jadi Abang udah lama nggak jadi flat earth apa baru atau gimana, Bang? Apa sudah flat earth? Saya meyakini bumi datar dari tahun 2016 lah. 2016 ya, berarti udah sepuh ya. Ya. Jadi gini, Bang. Ya. Flat earth itu, alhamdulillah, ketika menjadi flat earth, ini nggak cuma saya yang merasa sendiri ya, beberapa teman-teman lain juga merasa, ketika menjadi flat earth, kita, hijab kita, ya kan, hati kita tuh seperti terbuka kepada informasi-informasi lain, seperti halnya vaksin, ya kan, itu dari sisi kesehatan, terus dari sisi ekonomi nanti kita bahas lebih lanjut, terus dari sisi apa namanya free energy juga ada kita seperti merasa sesuatu gitu, kayaknya ada nih yang nggak diketahui secara umum, diketahui secara, jadi harus kita cari tahu seperti itu. Banyak contohnya apa ya, ini udah saya catat nih, ada lagi anti Illuminati di dunia hiburan, kayak teman-teman lihat di film atau di lagu, di video klip lagu-lagu, ya kan. Terus ada anti dan lain-lain lah dari segi ekonomi dan lain sebagainya. Jadi kita buka semua bahasan itu, sesuatu yang tidak diberikan informasinya di secara publik. Jadi kita bahas tentang apa itu, tentang sesuatu itu. Nah, dari sisi ekonomi, nah kita akan jabarkan. Mungkin Abang sudah melihat video-video Bos Darling ya. Dari sisi beliau itu kan memaparkan bahwa sistem perbankan itulah sistem yang sangat tidak baik ya. Nah, jadi di situ bisa kita nanti kita jabarkan, kita turunkan bagaimana nih solusinya untuk mengatasi itu. Penyebabnya apa dan masalahnya itu di mana? Nanti akan kita sampaikan di materi kita pada malam hari ini, Bang. Bocorannya nih, Bang ya. Ini adalah kita ingin menggalakkan penggunaan di sini ya, yang masih sesuai dengan koridor. Karena menurut Flat Earth secara umum, dan Abang lihat sendiri di grup, bahwasannya kripto itu adalah salah satu bentuk yang lebih parah daripada uang kertas itu sendiri, Bang. Jadi, oh, begitu ya? Iya. Jadi, itu salah satu bentuk yang lebih parah dari uang kertas itu sendiri. Karena sifat-sifatnya itu yang hampir mendekati, bahkan lebih parah dari uang kertas itu sendiri. Seperti pembahasan kita pada malam hari ini. Seperti itu, Bang. Jadi, segala sesuatu yang hal-hal yang bersifat seperti kesehatan itu bakal dibahas juga di Flat Earth juga. Jadi, apa namanya ya, Flat Earth ini seperti gabungan dari para truth seeker, teman-teman. Jadi orang-orang yang anti vaksin itu belum tentu Flat Earth. Tapi Flat Earth sudah pasti anti vaksin, ya kan? Terus yang mengikuti pergerakan subliminal message, ya kan? Pesan-pesan rahasia di film atau di lagu-lagu, ya kan? Belum tentu orang-orang itu mempercayai bumi datar. Tapi kita ini bumi datar pasti percaya kalau yang itu beneran ada. Begitu juga dengan free energy. Nah, free energy di Indonesia ini, kok teman-teman bisa buka di Instagram Bapak Diki Zainal, beliau tuh bisa membuat listrik dari air, teman-teman. Coba cari di Instagram Diki Zainal, tapi orangnya udah meninggal, teman-teman, udah almarhum. Jadi, luar biasa, Bapak itu, dan base-nya tuh udah lumayan besar, Mbak, untuk sisi free energy. Terus, yang kelima, menurut catatan saya ada 5 nih, teman-teman. Yang kelima itu ada anti Federal Reserve, ya kan? Tapi mereka truth seeker anti Federal Reserve ini seperti terombang-ambing di laut, karena mereka tuh diarahkan untuk ke kripto. Jadi sangat apa ya? Sangat solusinya itu sangat salah menurut kebanyakan Flat Earth. Kebanyakan jadi penggalak itu kan seperti ada Timothy dan lain sebagainya ya, orang-orang itu menggalakkan itu ke kripto, padahal itu sesuatu yang tidak benar menurut komunitas ini, teman-teman, seperti itu. Jadi intinya adalah kita di sini untuk memberi, mungkin teman-teman apabila tidak sepakat dengan apa yang sebagian besar orang orang sepakati di sini boleh memberikan pendapatnya masing-masing. Jadi seperti yang saya bilang di awal, apabila ada perbedaan pendapat, ya silakan disampaikan aja apapun. Dan di sini saya sebagai PIC-nya dari Kopdar, mempersilakan saja siapa saja yang ingin berbicara atau ingin memberikan argumen-argumen lain tentang yang diyakini di sini, di komunitas ini, teman-teman. Baik, ada lagi teman-teman yang ingin bertanya atau menyampaikan sesuatu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang Kai. Saya Abang Kai daripada Malaysia, Negeri Sembilan. Oh, siap, Bang. Saya ni nak minta tolong dulu. Saya dah rasa dah 2-3 tahun ada dalam grup Bumi Data Indonesia tu. Tapi saya kena ban dengan Telegram. Telegram ban saya. Saya boleh texting kecuali admin PM saya. Baru boleh dia unblock. So saya minta tolong admin grup ni atau siapa-siapa texting saya. So, saya boleh chat dalam grup tu. Kalau tak, saya memang jadi pendengar ataupun baca je, saya tak boleh respon. Saya dah kena bar macam tu dalam 3 atau 4 tahun lah. Wallahualam, tu saya minta tolong admin izin PM saya. Terima kasih. Izin Pak Kai, ini grup mana ya Pak ya? Soalnya grup kita cuma satu ini di Telegram, Pak. Ini grup bukan ini. Berbeda dari yang di sini, Pak. Ini grup kan? Iya, Pak. Grup Bumi Data pun saya tak boleh teks. Iya, Pak. Maksudnya grup Bumi Data di Indonesia ini ada banyak, Pak. Dan ini berbeda mungkin dengan grup yang Bapak maksud. Termasuk grup yang saya sedang Telegram sekarang, sedang VC sekarang. Termasuk saya tak boleh texting juga. Saya bukan grup seluruh konteks Telegram saya telah diblok oleh Telegram kecuali konteks itu ataupun adminnya PM saya. PM untuk unblock. Minta tolong PM saya salam je, tulis salam je. Insyaallah. Sepertinya salah grup, Pak. Ini sepertinya ini enggak ada membatasi lah ya, Pak ya. Tapi kalau misalnya ada, nanti Bapak bisa japri saya, Pak ya, atau DM saya ya, Pak ya. Saya tak boleh PM, saya tak boleh PM, tak boleh texting siapa-siapa, saya tak boleh. Kecuali konteks tersebut. Maaf Pak, sepertinya ada miskomunikasi antara bahasa kita, Pak. Jadi maksud saya, Pak. Jadi saya amat dominan. Miskom ini, Pak. Saya amat dominan. Iya, miskom. Saya amat berminat tentang isu Bumi Data GEFE, saya amat berminat. Jadi saya ikuti perbincangan dia yang banyak di Indonesia, grup-grup Indonesia tentang Bumi GEFE ni. Walaupun saya hanya pembaca tak dapat respon, saya ikuti sajalah. Jadi kalau boleh tuan admin tolong DM saya, sebab saya tak boleh DM. Saya tak boleh DM. DM tu untuk unblock saya punya sekatan daripada Telegram tu. Baik Pak, masalah sosmednya ini nanti kita bicarakan lewat jalur pribadi ya Pak ya. Nanti kita bisa selesaikan berdua ya Pak ya. Mungkin ada sedikit miskomunikasi antara, karena kita juga mengalami perbedaan bahasa ya Pak ya. Baik, teman-teman, ada lagi yang ingin disampaikan teman-teman? Bang, buat saya boleh bertanya? Baik, ini atas nama siapa ya? Atas nama Bang Rinaldi. Oh, siap Bang. Silakan. Ya, tema malam ini kan tentang ekonomi dajal, yang maksudnya ekonomi dajal itu gimana? Wes, nah itulah nanti bakal kita bahas Bang. Begitu Bang. Nanti ekonomi dajal itu adalah, jadi gini, ini kita masuk ke materi aja ya teman-teman. Kayaknya sepertinya sudah banyak yang ingin bertanya dengan materi. Baiklah teman-teman, ini saya buka dulu ya teman-teman ya. Kayaknya udah lanjut ke materi aja, nanti teman-teman saya persilakan waktu untuk menanggapi ya teman-teman. Dan kebetulan saya pada malam ini merangkap sebagai moderator dan atau MC ya kan. Ada Bapak orang Malaysia pula ya kan. Gak tahu pula MC, moderator nanti. MC atau dan merangkap sebagai pemateri, teman-teman. Biasa nggak kayak gini, teman-teman. Biasa ada pematerinya, teman-teman. Jadi mungkin teman-teman lagi sial pada hari ini ya, karena pematerinya adalah saya sendiri, teman-teman. Jadi malam hari ini saya moderator merangkap sebagai pemateri. Baik, kita buka ya saja, teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Suatu kalimat mulia yang patut kita panjatkan. Kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Dialah Tuhan yang Maha Esa, Dia Tuhan yang Maha Kuasa, Dia yang menciptakan segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi, segala yang ada di daratan dan segala yang ada di kedalaman lautan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita hidayah dan inayah serta ilmu untuk mengarungi hidup dan kehidupan kita ini. Tidak lupa pula kita hadiahkan salawat beringkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi wasallam. Beliau ialah manusia mulia, manusia terpuji, manusia yang oleh Allah pilih untuk membawakan syariat agama, sehingga kita dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal dan mana yang haram. Semoga kita menjadi bagian-bagian orang-orang yang menjalankan sunnah-sunnah beliau, sehingga kita menjadi orang-orang yang akan mendapatkan syafaat beliau di hari berkumpul kelak. Baik, terima kasih saya ucapkan teman-teman yang sudah bergabung di acara Qobdar Online kita pada malam hari ini. Di sini adalah salah satu bentuk atau wadah diskusi kita, teman-teman. Jadi ini membedakan kita dari grup yang lain, di mana ini menjadi grup ini memiliki fitur ya, fitur untuk kita untuk bisa berdiskusi satu sama lain. Karena saya sadar atau kita sadar bahwasanya kita yang pengantuk Umi Datar ini jumlahnya tidak banyak, teman-teman. Mungkin di daerah kita atau di kantor kita, di rumah kita, mungkin hanya kita sendiri yang menjadi pengantuk Umi Datar. Nah, di sini saya secara pribadi memiliki apa ya, kerinduan kepada teman-teman semua, di mana kita orang-orang yang memiliki satu visi, satu pemahaman tentang bentuk bumi, kita bisa saling berbicara, saling bertanya dan saling berdiskusi tentang apa yang kita pahami selama ini. Mungkin dulu kita memiliki kendala ya, teman-teman, untuk bertanya, untuk memberikan pendapat kita, karena pengetahuan tentang ini tidak didapatkan dimanapun, teman-teman. Tidak didapatkan di media yang besar. Ini hanya dari kita ke kita, gitu, teman-teman. Baik, untuk tema pada malam hari ini adalah sistem ekonomi Dajjal, bangkitnya kesadaran. Saya menggunakan kata bangkitnya kesadaran ini dari Bos Darling ya, teman-teman. Bos Darling ini saya ucapkan terima kasih untuk beliau ya, tribut juga untuk beliau karena menjadi apa ya, penggerak dari Bumi Datar di Indonesia. Jadi harus bangkit dulu kesadaran. Jadi 101 adalah dasar-dasar dari Vedder itu sudah disampaikan oleh beliau semua. Nah, di awal video-video beliau itu hanya menyampaikan dasar-dasar dari Vedder, teman-teman. Nah, lama-kelamaan fokus beliau itu udah lain, udah ngomongin ekonomi di video-video akhir beliau sampai di videonya itu yang sekarang. Ya, teman-teman, yang terakhir sampai dengan yang terakhir itu kan yang penembakan JFK ya. Yang sebelumnya masih bahas tentang ekonomi. Jadi memang karena background beliau itu adalah seorang bankir ya, teman-teman ya. Ex-bankir, nggak tahu bankir yang masih tobat atau gimana. Tapi kayaknya sepertinya seorang bankir yang sudah tobat kali ya, teman-teman. Jadi memberikan kita keilmuan, pengetahuan tentang sisi-sisi ekonomi. Karena hanya sepertiga video beliau yang membahas flat out, sisanya video beliau membahas tentang ekonomi. Baik. Di Indonesia ini, teman-teman, banyak sekali truth seeker, teman-teman, cabangnya. Yang pertama itu ada flat earth kita, teman-teman. Yang kedua itu ada anti-vaksin ya, teman-teman ya. Anti-vaksin ini sudah berkembang lama, teman-teman. Ini kita pendahuluan dulu ya, sebelum kita bahas ke ekonomi. Jadi dari anti-vaksin sudah lama berkembang. Sebelum-sebelumnya ini berkembang pesat di zaman COVID ya, teman-teman. Mereka makin banyak karena tokoh-tokoh mereka itu banyak yang go public dan berani-berani. Kayak Jerings, kayak Babe Aldo, ya kan? Kayak Ibu Siti Fadila Supari, ya kan? Dan mereka sangat terekspos dan itu memang event yang besar ya, teman-teman ya. Walaupun Jadi banyak yang terekspos dari mereka, dan jumlah mereka tuh sangat banyak anti vaksin ini, teman-teman. Seperti kita lihat di Instagram Telur, terus Pure Blood. Jadi anti vaksin sangat banyak, dan kita Flat Earth ini rata-rata semua anti vaksin ya, teman-teman ya. Jadi memang anti vaksin ini memang sudah ada sebelumnya. Memang dulu sebelum bahas COVID itu membahas tentang vaksin polio, imunisasi pada anak. Jadi teman-teman, rata-rata Flat Earth itu pasti anti vaksin, teman-teman, kebanyakan. Jadi masalahnya adalah anti vaksin itu sampai tahap mana? Apakah orang-orang yang berani untuk menolak vaksin atau hanya menerima teorinya? Karena teman saya ada yang waktu COVID kan Bos Darling itu gencar bahas vaksin ya, teman-teman ya. Jadi dia cuma ngikutin videonya aja, tertarik videonya, tapi begitu ada kewajiban vaksin dia ikut juga ya kan. Jadi ya sama aja, teman-teman. Baik, yang kedua itu ada yang tadi, Illuminati dunia hiburan, teman-teman. Jadi ini orang-orang yang concernnya ke sana, jadi melihat subliminal message. Jadi emang ya itu ada gitu, teman-teman. Satanisme di dunia hiburan itu ada, teman-teman. Yang empat, free energy. Yang kelima, anti-federal reserve. Nah, yang keenam ini komunitas yang sama besarnya dengan komunitas flat earth, teman-teman, yaitu komunitas Dinar Dirham, teman-teman. Kok pernah teman-teman pernah dengar? Jadi banyak yang mempertanyakan sistem perbankan di Indonesia, teman-teman, atau di dunia, teman-teman. Bagaimana mereka bisa mencetak duit modal dengkul, teman-teman? Jadi tapi sama seoknum orang diarahkan untuk kripto. Ini sesuatu yang salah dan aneh, teman-teman. Karena bagaimana mungkin uang kertas saja itu yang memiliki regulasi saja, teman-teman, itu masih modal dengkul, suka-suka mereka mencetaknya, teman-teman. Sementara kripto ini lebih bias lagi, teman-teman, ya kan. Jadi diarahkan untuk ke kripto itu sesuatu yang aneh. Nah, di sini saya melihat di tahun 2018 yang melihat dan mulai menelisik ada komunitas Dinar Dirham, teman-teman. Dan luar biasa, teman-teman. Ini seperti saya belajar Flat Earth lagi, teman-teman. Di situ luar biasa, karena saya seorang muslim ya, teman-teman. Di situ seperti terbuka hijab saya, teman-teman. Hati saya tentang pemahaman tentang Dinar Dirham itu sendiri, teman-teman. Jadi teman-teman, kenapa saya bahas ini, teman-teman? Karena tidak semua. Jadi kalau Flat Earth itu, kalau anti vaksin pasti teman-teman Flat Earth anti vaksin. Kalau yang Illuminati dan hiburan pasti Flat Earth juga seperti itu. Yang free energy apalagi Flat Earth pasti free energy ya kan. Jadi gabungan tuh semua seperti itu. Nah, Federal Reserve ini karena sudah sering dibahas sama Bos Darling di episodenya, jadi banyak Flat Earth yang Federal Reserve, tapi belum tahu solusi konkretnya itu bagaimana, teman-teman. Jadi seperti itu, teman-teman. Karena sudah kebanyakan. Iya. Silakan, karena saya sudah kebanyakan ngomong, saya persilakan teman-teman untuk menanggapi dulu, teman-teman. Sebelum kita masuk ke saya boleh memperkenalkan diri ya. Saya bukan penganut Flat Earth. Yang tadi juga Abang bilang bahwa Flat Earth itu ya sama mungkin beli Jerry, terus juga sama Pong Rekun. Saya ingin, kenapa anti vaksin? Apakah ada ketakutan atau kecuali ya yang umumnya ditakutkan sama Pak Dharma Pong Rekun bahwa ada elit global yang masuk? Gimana itu, Bang? Baik, luar biasa. Terima kasih pertanyaannya. Di sini teman-teman, adakah yang mau menjawab teman-teman pertanyaan dari Bang Rinaldi? Supaya kita lebih dua arah, teman-teman. Apakah mungkin saya ya, dengan maaf izin dari Satria. Oh, baik, silakan Bang Satria. Maaf, ini cuman dari sudut pandang saya, dari informasi yang saya tahu. Saya mungkin nanti teman-teman bisa menambahkan atau menyanggah. Cuman kalau yang saya tangkap dari kenapa Flat Earth tidak setuju dengan vaksin itu lebih daripada bahayanya terhadap si penerima vaksin. Karena ternyata vaksin pada belakangan ini pun akhirnya sudah diakui oleh si pembuat vaksin bahwa vaksin yang mereka suntikkan ke dalam tubuh manusia itu ternyata memberikan pelemahan kepada tubuh manusia. Waktu itu saya pernah lihat pemaparan YouTube-nya beserta datanya bahwa yang ngomong bahwa vaksin ini berbahaya itu ternyata yang membuat vaksin itu sendiri. Dan itu yang kemarin dipakai kebanyakan orang Indonesia. Jadi vaksin tersebut gagal, dianggap memang malah membuat daya tahan tubuh manusia itu semakin buruk. Jadi yang saya tangkap informasinya adalah seperti itu. Jadi memang kalau dikaitkan dengan agenda pemerintahan global itu, elit global itu memang untuk mengurangi populasi manusia. Seperti bisa kita lihat, ternyata program mengurangi populasi manusia itu tidak hanya dari vaksin, tapi LGBT, kemudian kalau kita bisa lihat yang sudah mulai banyak menjamur di Cina, Korea, Jepang, yaitu gaya hidup yang sudah tidak memerlukan lagi pernikahan, jadi laki-laki dengan perempuan setara, perempuan nggak mau untuk hamil, mereka pengen juga menikmati kebebasan. Jadi ini akan membuat populasi dunia menurun, sehingga menurut anggapan para elit global itu, kalau populasi menurun, maka akan semakin banyak menguasai, semakin mudah menguasai dunia, dan semakin banyak menguasai sumber daya alam. Yang saya tahu sih seperti itu. Silakan teman-teman, mungkin ada yang ingin memberi tanggapan. Baik, Bang Naldi, baik begitu jawaban dari Bang Satria. Terima kasih Bang Satria. Mungkin Bang Naldi perlu mendengarkan jawaban dari Bang Irwindi ini. Bang Irwindi, apakah sudah bisa bergabung? Ya. Silakan, Bang. Maaf terlambat. Ada antar keluarga tadi. Siap, Bang. Kenapa? Ini ada teman kita, Bang, Bang Rinaldi ini. Beliau ini belum menjadi flat earth, cuman beliau ini concern bertanya kenapa flat earth ini banyak yang anti vaksin ini, Bang. Ini kira-kira kenapa ini ya, Bang? Bang Irwindi. Silakan, Bang. Kenapa flat earth anti vaksin? Itu pertanyaannya, atau kenapa dengan vaksin gitu ya? Nah, sekalian lah, Bang. Saya paham pertanyaan. Begitu, Bang. Silakan, Bang. Halo. Ya, jadi ya macam-macam ya, teman-teman di flat earth itu kan memang pikirannya kan anti mainstream. Jadi kebijakan-kebijakan global yang mainstream itu kan untuk teman-teman flat earth itu biasanya kita lebih memperhatikan apa sebenarnya agenda-agenda di balik setiap program. Nah, terkait mengenai vaksin, kalau bisa sedikit cerita ya. Jadi dulu ada sebuah buku berjudul The Beast 666, Universal Human Control System. Itu yang sering menyampaikan perihal buku itu salah satu abang kita juga, Bang Ihsanuddin Nursi. Dia kan salah satu penganut teori konspirasi juga. Saya kurang tahu apa beliau flat earth atau tidak, tetapi dalam materi-materi yang sering beliau bawakan itu kan sangat lekat dengan teori-teori konspirasi. Nah, buku ini menceritakan bagaimana para petinggi dua organisasi terbesar Yahudi itu sejak tahun 97 sebenarnya sudah memulai agenda penanaman biometric identity di bawah kulit manusia. Ya, mungkin sebelum tahun 97 kan kita belum mengenal teknologi nano ya. Jadi dalam perkembangannya kan teknologi memperkecil perangkat keras itu sampai dengan hari ini kan semakin berkembang. Nah, dari tahun 97, kalau menurut buku itu ya, The Beast 666, Universal Human Control System, jadi menurut buku itu memang sudah diagendakan untuk penanaman. Ya, tujuannya ya untuk kontrol umat manusia. Kemudian tahun 2005, program itu direncanakan untuk disukseskan. Dan memang entah kenapa target sasaran awalnya itu Indonesia. Kalau teman-teman pernah baca bukunya Ibu Siti Fadila Supari, itu sangat terang bahwa entah mengapa Indonesia seolah-olah menjadi target sasaran, yaitu di Tanah Karo, Sumatera Utara. Itu ingin dijadikan sebagai pusat epidemi H5N1 atau flu burung waktu itu. Nah, Ibu Fadila sendiri tidak paham apa persoalannya, dia cuma bertarung, bertarung begitu saja. Di ujung pertarungannya beliau mengetahui bahwa ternyata lawan yang sebenarnya bukan WHO, melainkan Melinda Gates Foundation. Nah, kembali lagi. Perihal vaksin, sebenarnya yaitu tergantung keimanan kita masing-masing ya, apakah kita mengimani, apakah kita mempercayai bahwa ada agenda-agenda global yang merencanakan keburukan untuk umat manusia, apakah berupa universal human control system atau berupa agenda depopulasi umat manusia, entahlah. Tetapi kalau kita menilik vaksin, ini kan sebenarnya konsepnya tidak sejalan juga dengan konsep agama, di mana hadis Nabi mengatakan bahwa Tuhan menurunkan obat itu, penyakit itu bersama dengan obatnya. Kemudian di satu sisi agama juga menerangkan bahwa manusia itu diciptakan dengan sesempurna-sempurnanya, tetapi muncul ilmu pengetahuan yang seolah-olah melawan apa yang Tuhan sampaikan. Kemudian pasca tahun 2005, kesuksesan terbesarnya ya terjadi di tahun 2019. Dan sama seperti itu polanya. Kita melihat di media-media mainstream bahwa seolah-olah dimulai dari Wuhan, kemudian perlahan-lahan bergeser sampai dengan Indonesia menjadi salah satu pusat epidemi dari flu apa namanya? Ya, COVID-19. Nah, dan yang tidak bisa dipungkiri bahwa vaksin betul-betul dipaksakan. Di dalam buku The Beast 666 yang saya sampaikan tadi memang sudah disampaikan bahwa jika masyarakat tidak bersedia, maka digunakan kekuatan polisi. Dan jika mereka berkelompok untuk tidak bersedia divaksin, maka pemerintah harus menggunakan kekuatan militer. Dan semua yang diagendakan itu kan terjadi. Kita merasakan bahwa betul-betul kita dipaksakan untuk vaksin. Ilustrasi sederhananya kan seperti ini. Hari ini ada program milik PBB namanya apa ya? Saya SDGs, Sustainable Development Goals. Kebetulan Sustainable Development Goals ini kalau di Indonesia itu dinaungi oleh Kementerian Desa tempo hari ya. Saya kurang tahu ke depannya. Di Sustainable Development Goals ini mendata manusia per manusia, keluarga per keluarga, kemudian data setiap manusia itu dimasukkan ke dalam sebuah database. Kalau teman-teman mau coba mencari, ketik di Google SDGs, tapi jangan SDGs desa. Ketik kata kuncinya SDGs PBB. Itu akan lebih terang bahwa memang sekarang programnya sedang berjalan, yaitu pendataan setiap manusia yang tujuannya setiap manusia itu seolah-olah mempunyai kembaran di dunia maya atau di pusat data yang ada dalam genggaman orang-orang yang ada di PBB. Di satu sisi, kita mengenal bahwa teknologi 5G yang mungkin sebentar lagi akan berkembang menjadi 6G sesungguhnya adalah teknologi yang memungkinkan adanya kontrol jarak jauh. Ya. Nah, otomatis kalau kita menganalisa atau menganalogikan persoalan ini, tersisa satu tools yang membuat mereka tidak bisa melakukan kontrol umat manusia secara menyeluruh, yaitu sesuatu yang berada dalam diri kita sendiri, yang terhubung dengan gadget yang ada di tangan kita, yang terhubung ke pusat data yang mereka miliki di PBB. Dengan adanya vaksin itu kan semakin menambah kecurigaan kita bahwa memang ada agenda-agenda seperti itu yang bertujuan untuk universal human control system, yang tujuannya ya memasukkan identitas dalam bentuk nanoteknologi ke dalam tubuh setiap manusia. Jadi bukan cuma vaksin sebenarnya, apapun yang dimasukkan ke dalam tubuh kita, baik itu melalui infus, melalui injek, itu kita perlu berhati-hati. Adapun pendapat-pendapat lain mengenai rencana depopulasi umat manusia, saya lebih menyetujui pendapat pertama, yaitu bertujuan untuk universal human control system. Depopulasi umat manusia mungkin juga direncanakan, Tetapi sejauh yang saya pelajari ya memang akan diagendakan di dalam perang besar, dan kita kan sudah melihat bagaimana gejolak dunia sekarang menuju ke perang itu. Mengapa ada depopulasi umat manusia? Kalau kita melihat sejarah negara-negara penguasa yang dimulai dari Inggris, Britania berkuasa di dunia, itu dulu sewaktu Inggris berkuasa memang hampir tidak ada negara yang bisa menyaingi angkatan perang laut Inggris pada masanya. Makanya Inggris bisa berkuasa dengan lebih mudah. Kemudian kekuasaan Inggris dengan sangat aneh tiba-tiba berpindah ke Amerika. Seperti itu juga halnya Amerika. Satu-satunya kompetitor Amerika tempo hari kan adalah Uni Soviet, yang kemudian Uni Soviet dipolitiki lewat Glasnost. Kemudian Uni Soviet dari negara komunis tiba-tiba berubah. Sampai hari ini masih tetap memang menjadi kompetitor dari Amerika. Tetapi kalau kita paham secara eskatologi bahwa kekuasaan dari negara adik kuasa sebentar lagi akan dipindahkan ke satu titik. Ya, saya terus terang saja titiknya adalah di Yerusalem, di Israel. Nah, di sini poin kritisnya adalah karena 6 negara yang berada di sekeliling Israel itu semua melawan terhadap Israel, tidak seperti Amerika. Amerika dulu dia betul-betul mudah menjadi adik kuasa. Nah, sementara Israel untuk hari ini dia adalah negara kecil di mana 6 negara yang ada di sekelilingnya semua bisa untuk melawan. Maka solusi satu-satunya untuk Israel menjadi negara adik kuasa, dia harus memperkecil dunia, dalam arti kata mereduksi jumlah umat manusia. Caranya ya macam-macam, tetapi cara paling utama yang sejalan dengan nubuah-nubuah agama itu ya dalam perang besar. Itu yang mungkin kita perlu persiapkan mental kita, karena menurut yang saya pelajari ya tidak lama lagi perang besarnya pecah, akan direncanakan di sampai di 2030. Mungkin itu untuk sementara kita diskusi saja sesudah ini. Terima kasih. Baik, terima kasih jawabannya Bang Irwindi. Luar biasa Bang Irwindi. Jadi begitu Bang Rinaldi, apakah ada tanggapan dari jawaban Bang Irwindi, Bang Rinaldi? Halo Bang Rinaldi. Baik, sepertinya belum bisa terhubung. Luar biasa Bang Irwindi ya. Kalau saya memahami depopulasi dulu, saya bingung kan apa sih tujuan mereka untuk mengurangi penduduk ya. Dulu saya berpikir bahwa mereka elit ini suka bermain seperti Tuhan, teman-teman. Jadi banyak diceritakan dalam kitab suci ya, Allah tuh sering memberikan azab ya, teman-teman. Seperti negeri yang dibalikkan tanahnya ya kan. Terus banjir Nabi Nuh diratakan semua, direset semua. Nah, mereka ini otaknya kan iblis ya, teman-teman. Ingin bermain seperti Tuhan, istilahnya apa? Playing God ya, teman-teman. Jadi dengan mereka mendepopulasi, mereka merasa mereka ingin memusnahkan kelas menengah ke bawah ya, teman-teman. Jadi kalau yang kelas atas sama, kan ada banyak nih kelas nih kan, ada kelas bawah kan, terus kelas menengah, kelas atas. Kelas atas tuh di atas kelas atas itu ada lagi yang super atas ya, teman-teman, baru mendekati elit ya, teman-teman. Kalau kelas bawah itu, kelas menengah itu orang yang berpenghasilan di bawah 50 juta ya, teman-teman ya. Kalau saya mengkategorikan ya, teman-teman. Menengah setelah di atas 50 juta itu mungkin itu bisa masuk ke kelas atas ya, teman-teman. Jadi mereka ingin memusnahkan orang-orang di kelas menengah ke bawah ini, teman-teman, untuk bermain sebagai Tuhan, playing God. Jadi menyisihkan orang-orang miskin untuk mereka ya nggak tahu entah iseng atau apa, tapi saya melihatnya itu tadi untuk membuat playing God itu, teman-teman. Baik, teman-teman, ada lagi yang ingin disampaikan, teman-teman? Saya tambahkan sedikit dulu, Bang. Yang kurang dipahami ya. Jadi gini, di hari pertama atau sebelum Tuhan menciptakan alam semesta, sebelum Tuhan menciptakan subjek yang namanya manusia, Tuhan membuat sebuah ide. Nah, apa idenya itu? Wa iskala rabbu kalil malaikati inni ja'ilun fil ardi halifah. Nah, ide kekhalifahan inilah yang akan menaungi setiap sendi kehidupan manusia. Lantas ketika kita mempelajari apa itu khalifah, saya tidak berpanjang lebar berteori ya, saya langsung saja poin-poinnya. Ketika kita mempelajari apa itu khalifah versi Al-Quran, itu adalah perwakilan Tuhan di bumi untuk mengatur umat manusia dengan menggunakan hukum-hukum moral, bukan hukum agama, hukum-hukum moral, hukum kebenaran. Itu bisa kita lihat dalam surat Al-Anbiya ketika Tuhan berkata kepada Daud dan menjelaskan tentang apa itu khalifah. Ya Daud, aku memilihmu menjadi khalifah agar kamu dapat mengatur seluruh umat manusia dengan menggunakan hukum-hukumku. Nah, di hari pertama ketika Tuhan menciptakan manusia ini, kemudian Tuhan menerangkan apa yang terjadi, yaitu wa iskulna lil malaikati sujudu li Adam fasajadu illa iblis. Renungkanlah ketika ku perintahkan semuanya bersujud, ada satu yang tidak mau sujud, gitu kan? Mengapa dia tidak mau sujud? Ya itu jawabannya. Ini ada Bang Yuzer di sini kan? Saya agak malu-malu ini Bang Yuzer. Jadi mengapa iblis tidak mau sujud? Jawabannya karena dia tidak mau manusia yang menjadi khalifah. Nah, konsep depopulasi itu adalah pola-pola kerja iblis untuk memperkecil kemungkinan untuk manusia menjadi khalifah, salah satu mungkin itu idenya. Nah, kemudian di dalam Al-Quran, saya kurang hafal ayatnya, intaliku ila si salasin syu'ab, kujatuhkan ia ke dalam tiga naungan bayangan. Ini selaras dengan, mungkin teman-teman pernah dengar ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa ketika Dajjal, atau saya tidak usah sebut Dajjal, ketika pembohong itu keluar, dia berkelana di bumi ini hanya 40 hari. Hari pertama kau rasakan seperti setahun, hari kedua kau rasakan seperti sebulan, hari ketiga kau rasakan seperti seminggu, hari-hari selanjutnya seperti hari-harimu biasa. Ini menurut saya nubuatan ini berbicara secara perumpamaan. Artinya kurang lebihnya mungkin akan ada tiga kekuasaan dulu yang menjadi bayangan dari kekuasaan pendusta itu atau iblis itu. Nah, kalau kita melihat di dalam sejarah seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa dunia pernah dihegemoni oleh satu kekuasaan besar yang berpusat di Inggris, gitu, di Britannica. Hanya mungkin generasi kita mungkin sudah tidak merasakan itu. Yang lantas secara ajaib, kekuasaan itu tiba-tiba berpindah menjadi hegemoni Amerika. Nah, kalau kita mau menganggap, saya tidak mengajak teman-teman untuk mempercayai teori ini. Kalau kita mau menganggap bahwa kekuasaan Inggris Raya yang berlangsung selama lebih dari 1000 tahun adalah representase gambaran dari hari pertama, maka tentu hari kedua, kalau kita pendekatan matematis empirisnya, hari kedua kekuasaan itu hanya ada pada periode kurang lebih 1/12 era kekuasaan Inggris Raya. Nah, itulah Amerika hari ini. Amerika tentu tidak lama lagi harus dipindahkan menjadi hari ketiga. Kalau kita mengasumsikan bahwa masih ada hari ketiga sampai dengan hari munculnya dia dalam wujud sejatinya. Nah, hari ketiga itu kemana? Dalam tinjauan eskatologi itu, hari pertama dikenal sebagai Pax Britannica atau kedamaian Britannica, kedamaian palsu Britannica yang dihegemoni oleh Inggris, kemudian akan berpindah menjadi Pax America yang dihegemoni oleh Amerika, dan tidak lama lagi akan berpindah menjadi Pax Judaica atau hegemoni dari Judaism. Nah, di mana lokasinya secara eskatologi, ya kita paham bahwa memang arah sejarah dunia di arahkan ke Yerusalem. Tidak lama lagi anak-anak kita mungkin akan mengenal Israel hari ini, akan mengenal Israel seperti kita mengenal Amerika hari ini, bahwa dia menjadi negara yang menghegemoni dunia. Nah, secara matematis masa kekuasaan Pax Judaica ini tentu hanya berlangsung 1/4 dari masa kekuasaan Amerika atau hari kedua. Nantilah setelah periode yang kurang lebih cuma 20 tahun berkuasa secara matematika pendekatannya, barulah pembohong itu keluar dalam wujud sejatinya untuk menunaikan agenda utamanya, yaitu ketidakinginannya Bani Adam untuk menjadi khalifah di dunia. Ya, usaha kita ya, kita masing-masing ya, untuk, apa namanya, untuk berusaha agar tidak mensukseskan agenda-agendanya yang tentunya akan mencelakai diri kita sendiri. Nah, agenda kedua ya tentu selain menghalang-halangi Bani Adam untuk menjadi pengatur di dunia, ya seperti sumpahnya bahwa demi keagunganmu, aku bersumpah akan menyesatkan seluruh keturunannya kecuali sedikit dari mereka. Mungkin seperti itu. Mungkin bisa ditambahkan Bang User banyak tahu yang seperti ini. Oke, terima kasih ya, itu dulu. Baik. Baik Bang Aldi, silakan ditanggapi Bang Aldi. Saya kan tadi bicara tentang wabah ya, wabah pandemi. Wah, ada dikatakanlah elit global yang populasi itu. Tapi berdasarkan sejarah itu memang plus alam memperbaharui diri, mau ditarik ke belakang, ada flu babi, flu Spanyol, ditarik wabah Black Death, dan vaksin. Kan kalau mau dibandingkan belum ada vaksin, angka kematian yang pertama tentang depopulasi umat manusia, hanya karena umat manusia lebih pikir rasional. Suatu tindakan menikah tidak rasional. Jepang, Korea itu angka kelahirannya mesti karena membesarkan anak itu dibanding benefit. Ini pertanyaan kaum flat earth, apa pandangan pengetahuan hanya fakta mekanisme, apa pandangan terhadap. Baik Bang Rinaldi, luar biasa Bang Rinaldi ya, jarang-jarang ada orang yang tidak flat earth ikut kopdar kita, luar biasa, saya sangat mengapresiasi Bang Rinaldi. Biasanya orang-orang yang tidak flat earth ini ujuk-ujuk masuk ke grup flat earth hanya untuk apa ya, menebar kebencian ya kan, seperti orang-orang yang hanya, gangguan hanya diskusi dua arah, diskusinya lebih menarik gitu. Siap Bang. Orang kalau mau percaya, tapi saya pribadi saya itu tidak berpegang percaya itu yang yakin, pegang pada fakta. Fakta itu yang disampaikan pengetahuan, ya ilmu pengetahuan bilang bahwa ya itu bulat, planet itu bulat, bahwa manusia nyata adalah nama spesiesnya genus Homo keluar. Kalau untuk kepercayaan ya silahkan datar, mau ya dari tanah, dari berpegang pada fakta. Baik Bang Naldi, luar biasa Bang Naldi ya. Terima kasih sudah hadir di kopdar kita Bang, karena Bang tidak seperti non-flat earth lainnya yang hanya tidak punya nyali hanya untuk menyebarkan kegaduhan-kegaduhan aja. Menurut saya itu orang-orang yang sakit jiwa ya teman-teman ya, kalau memang sudah tidak percaya ngapain sampai se-effort itu masuk ke grup flat earth hanya untuk mencaci maki ya kan, itu kan aneh, apalagi kalau misalnya Bang hanya ingin tahu aja pandangan dengan saya gitu ya. Pandangannya seperti apa terhadap ilmu pengetahuan. Baik Bang. Teman-teman, sebelum saya persilakan Bang Irwin untuk menjawab. Karena tadi Bang Irwin saja yang menjawab ya. Teman-teman. Sebentar ya Pak ya. Assalamualaikum. Iya Pak. Boleh saya kongsi pandangan? Izin Pak. Karena kita berbeda bahasa, Pak. Jadi, izin nanti dulu ya, Pak, ya. Karena saya dari tadi berbicara dengan Bapak, masih miskonsepsi tentang antara perbedaan bahasa ini, Pak. Jadi, mungkin Bapak bisa sebagai pendengar saja boleh ya, Pak, ya. Izin ya, Pak, ya. Mohon maaf ya, Pak, ya. Karena bakal multitafsir jadi ya nanti Pak, dari perbedaan bahasa ini Pak. Jadi izin ya Pak ya, karena saya tadi masih belum ngeh antara pembicaraan kita tadi berdua yang sebelum kopdar ini dimulai Pak. Izin ya Pak ya. Baik teman-teman yang orang Indonesia, apakah ada yang ingin memberikan jawaban untuk Bang Rinaldi sebelum saya persilakan Bang Irwindi? Apakah ada teman-teman? Ini di sini pasti banyak sepu-sepu flat earth dari 2016 ya teman-teman. Apakah ada teman-teman yang ingin memberikan gambaran menurut flat earth bagaimana sih hubungannya tentang alam semesta ini asik. Nah, gitu. Dari pandangan flat earth bagaimana sih apa namanya dari sisi flat earth, apa pertanyaanmu saya lupa tadi. Apa tadi pertanyaannya Bang? Bagaimana pandangan terhadap ilmu pengetahuan? Oh, Oke. siap. Seperti yang dikatakan, ilmu pengetahuan itu menyampaikan fakta, bukan untuk, sebenarnya bukan untuk saya, itu orang mau percaya saja itu silahkan, fakta. Jadi kalau misalkan ada orang, oh, sains, enggak loh sains, tapi fakta. Jadi kalau misalkan orang tidak percaya saya, kata-katanya itu kurang pas. Yang pas itu, oh saya menolak, saya menolak sains untuk percaya di apa pan. Terima kasih. Baik, baik Bang. Bahwasanya perlu Bang ketahui bahwa free art itu adalah sains itu tersendiri, Bang. Ya kan? Jadi free art itu adalah ilmu pengetahuan tersendiri, tapi berbeda pendapat kalau sains yang secara umum percaya bumi bola dan kawan-kawannya. Maksudnya kawan-kawannya bumi bola, diantaranya ada ruang angkasa dan lain sebagainya. Sementara flat earth memiliki konsep yang berbeda dari ilmu pengetahuan yang secara umum diketahui. Begitu bocorannya. Nah, teman-teman di sini, apakah ada yang ingin memberikan pandangan mengenai jawaban dari... Siap, Bang. Siap, Pak Kakak. Oke, saya tadi sudah menyimak pertanyaan Renaldi. Pertanyaan bagus sekali, padahal kan sains atau... Jadi perlu diketahui, Bang, memang pada mulanya manusia itu ingin berpengetahuan gitu, jadi penelitian dan lain. Kita sebagai flat earth itu memang tidak pernah memungkiri apa-apa saja pengetahuan yang sudah memang diberikan. Nah, seperti 1 tambah 1 sama 2 itu fakta. Ya, itu memang kita sepakat. Itu adalah satu hal yang memang sudah tidak perlu didebat lagi dan lain. Nah, hingga pada akhirnya ada sebuah kelompok, entah abang percaya atau tidak, bahwa pengetahuan itu juga membawa misi, Bang. Jadi apa sih beberapa orang yang mungkin flat earth atau mungkin bumi datar itu menemukan beberapa yang sudah diberikan di sekolah, ternyata itu kalau kita periksa kembali, itu tambah 3, kenapa pengetahuan itu menyatakan oh, ini dengan 4, ini mah jadi 7 begitu kan. Nah, itulah yang kami sebut di awal sekali dalam pelajaran ke bumi dataran ini adalah kalau Anda tidak melihat kacamata yang retak, untuk apa diperbaiki? Jadi hari ini, pergerakan bumi datar di dunia itu adalah kembali mempertanyakan, bukan membuat suatu pernyataan kalau bumi ini petak segitiga atau bukan. Tapi itu kita sedang mempertanyakan. Kalaulah kalian mengatakan bumi itu bulat, berotasi, ada planet-planet, ada sebagainya, dan sebagainya, begitu, itu justru membuat kami bertanya, apakah angka yang sudah fix? Kalau kita melihat juga, Bang, sebenarnya kalau kita melihat dari pelajaran astronomi khususnya, itu tuh banyak sekali hal-hal angka-angka yang berubah. Contoh misalnya, oh ini di abad ke-19 itu jaraknya segini, sekian. Ternyata di abad-abad 20 berubah lagi seperti itu, kan. Nah, kok bisa ya kalian itu, yang kemarin kalian udah tambah 3 sama dengan hari ini, kok jadi 1 tambah 3 sama dengan 11, seperti itu. Itulah yang memang dikejar oleh bumi datar. Jadi, kami sebenarnya tidak memungkiri bahwasannya memang pohon itu berasal dari CUA dan lain. Sehingga mungkin api ada namanya segitiga api, harus ada oksigen, harus ada panas. Itu tidak kita pungkiri. Tapi kan beberapa pengetahuan itu justru kalau kita keluar dari apa yang telah dibuatkan kurikulumnya di sekolah. Misalnya kita ingin berpikir bebas nih. Kita ingin berpikir di luar dari apa yang sudah digariskan sama teman-teman UN. Ini kan jadi United Nations ini sudah membuat sebuah kurikulum yang memang sudah baku sekali. Kalau kita membuat satu pernyataan atau teori baru, yang bahkan juga kita mengambil itu dari mereka juga begitu. Itu yang membuat kita itu di bumi datar itu, Bang, ingin mengejar hal-hal yang mungkin tampaknya masih perlu dipertanyakan nih. Seperti contohnya kayak teori. Kan hari ini kita sampai sekarang, teori evolusi itu kita bilang, oke, okay, sekarang monyet mana yang kira-kira akan menjadi manusia? Karena kemarin kalian bilang nih kalau misalnya nih, oke okay, sekarang ada bantahannya, tapi bantahan itu tidak lagi masuk dalam kurikulum. Padahal teori evolusi itu dunia itu juga sudah banyak sekali membantah, bahkan bantahannya lebih banyak daripada buku-buku yang sudah diterbitkan. Itu yang pertama. Kedua juga seperti bagaimana kayak Renaldi tadi mengatakan kalau ada COVID, ada flu burung, bahkan seperti sekelasnya menteri kesehatan kita, Ibu Siti Fadila mengatakan flu burung itu nggak ada gitu, dan memang dia bisa kan mempertanggungjawabkan dan akhirnya dia harus ke ranah hukum, harus dia harus ditahan. Nah, hal-halnya seperti ini sebenarnya kita tidak bisa, ada beberapa orang bahwa memang tidak sepolos kita yang dikasih suap saja seperti itu. Ada pengetahuan yang harus kita pertanyakan. Nah, hari ini Bumi Datar itu mempertanyakan, bukan membuat pernyataan baru gitu. Ketika kita diberikan 1, 2, 3 angka, oke, kita ambil nih, kita setuju nih. Tapi beberapa angka yang sudah diberikan, lalu mereka membuat teori-teori yang mungkin di luar dari pikiran kita, itu yang membuat kita tapi ada yang salah. Kalau sudah kesalahan itu terulang-ulang, tampaknya dia ada sebuah agenda. Seperti ada kita ini mungkin kontrol atau dengan main kontrol gitu kan. Pasti ada misi gitu. Nah, ada beberapa orang yang mungkin percaya, oh ini kan konspirasi. Bahkan konspirasi itu selalu disebut di salah satu namanya Amerika, Presiden Clinton. Seperti presiden awal Amerika itu mengatakan ada orang-orang yang berkonspirasi. Konspirasi itu fakta. Nah, cuman pembahasan-pembahasan seperti itu tuh, nah itu tidak ada di kurikulum, tidak ada dibahas di sekolah kita. Maka itu konspirasi itu seperti orang yang menghayal, ya. Padahal itu fakta. Dan kita bisa mempertanggungjawabkan hal itu. Itu sebabnya kenapa di tahun 2019 itu di Google Trends, baik itu di Indonesia maupun di Indonesia, ketika internet itu sudah meluas dan orang-orang sudah mulai mempertanyakan tentang kredibilitas NASA, atau di Indonesia ini belum terjadi nih kredibilitas tentang apa, tentang 1,5 triliun mereka untuk teleskop yang lain, itu kan kita bisa pertanyakan dong sebenarnya. Nah, hanya saja teman-teman ini hanya masih berkiblat sama teman-teman yang di barat, masih berkiblat sama Amerika, karena apa, di situ begitulah bang, istilahnya garis besarnya adalah hari ini kita sedang mempertanyakan. Makanya kami tidak lagi membahas tentang awam versus awam, kita tidak lagi membahas tentang orang-orang yang mungkin sudah menerima sistem itu dari awal. Kita itu mempertanyakan seorang profesor, orang akademisi yang memang paham tentang perhitungan-perhitungan bulan. Makanya kita harus ke apa langsung? Kenapa kita harus ke Antartika langsung? Jadi kita akhirnya akan memperdebatkan ini kepada orang-orang yang sudah berlalu. Memang itulah yang membuat kami hari ini tetap menyiarkan, mendakwahkan tentang Bumi Datar ini kepada awam. Supaya apa? Agar mereka barangkali terbetik di kesadaran, bangkitnya kesadaran kita. Begitu bang kira-kira untuk di. Semoga jawabannya cukup bantu. Baik, luar biasa penjelasannya dari Bang Kaka. Bagaimana Bang Rinaldi tanggapannya mengenai jawaban dari Bang Kaka? Apakah ada tanggapan? Karena luar biasa ya, grup Fretted ini sangat ramah ya. Kalau misal teman-teman gabung ke grup yang banyak non-Fretted, pasti sudah diserang ya kalau misalnya kita berargumen tentang Bumi Datar. Ya, di sini kita sudah open dengan segala ya, silakan Bang Rinaldi. Platet, kaum Platet sudah pasti ya menolak. Iya bang, sudah pasti bang. Menurut pandangan abang gimana tentang teori Charles Darwin, teori Big Bang? Apakah abang masih meyakini bahwa itu sebuah sesuatu yang mendekati fakta yang perlu dipercaya atau gimana tuh bang? Menurut abang sebagai seorang globalist, sudah bukan mendekati fakta, tapi memang sudah apa? Yang namanya dalam sains, dan khususnya sains ya, itu juga bilang mau pengetahuan di dalam keyakinan, itu juga sama-sama mau pengetahuan, tapi pengetahuan non. Kalau pengetahuan sains itu memang berpegang pada fakta gitu. Kan saya tuh sering-sering kesel ketika itu cuma sekedar teori, itu bukan fakta, tidak naik kelas. Jadi ayolah, teori di dalam justru adalah fakta. Hasil dari fakta itu netral, tidak. Tuh misalkan kalau kita tentang asal usul dari tanahnya di dalam akusnya Abrahamik ya, ada juga yang nah jika lo diskusikan tentang misalkan ada satu dari Adam, buktinya ada di kitab suci. Terus orang yang kitab saya teori adalah binatang spesies sapiens di keluarga kala besar dari mamalia di Bandung, ada biologi bahwa ternyata ada manusia jenis lain, Neanderthal, manusia ergaster, erectus, juga yang tentang katakan bahwa sains itu hanya membahas penilaian di dalam, bahwa hanya dongeng-dongeng. Satu mengatakan bahwa tidak ada buat teori apalagi tidak. Sains itu ya tadi sudah mekanisme atau fenomena. Pertanyaan terus bagaimana itu menjelaskan tadi gerhana matahari, gerhana pendidikan pemerintah itu sudah dijelaskan ya. Bagaimana ini untuk pandangan Bang Fanboy. Siap sebentar dulu Bang ya. Sebentar ya, izin ya. Sebentar ya Bang, 70P1 ya. Jadi Bang, untuk untuk gerhana itu masuk ke dalam kurikulum dasar Bang. Jadi kalau yang dasar itu tidak kita bahas di Kopdar Bang. Tapi kalau misalnya teman-teman yang menjelaskan dipersilakan. Cuman saya himbau untuk yang dasar seperti bagaimana menurut Vera tentang peredaran matahari, bagaimana menurut Vera tentang pergerakan alam semesta, seperti itu, bagaimana menurut Vera tentang bentuk bumi gitu dan lain sebagainya, itu tidak dibahas di Kopdar karena terlalu panjang dan tidak efektif. Lebih efektif lagi ketika abang itu menonton video dari dasar-dasar tersebut, karena sangat bagus ya, penjelasannya panjang dan ada animasinya, jadi efektif. Di sini kita kalau misalnya menjelaskan yang dasar itu hanya membuang-buang waktu. Kalau abang tertarik, nanti saya akan kirimkan link-linknya. Di situ ada sekitar beberapa video, bisa abang tonton di situ untuk dasar-dasarnya. Ekonomi dajal itu malah iya bang, mohon moderator konsisten, saya pun belum ingat link-link apa tuh, baru tahu apa tuh bang. Iya bang, kita udah lama bang, dari 2016 bang, saya udah jadi penganut Illuminator dari tahun 2016 bang. Mungkin teman-teman di sini ada yang seangkatan dengan saya bang. Jadi kita udah dari 2016 percaya bumi datar ya bang ya. Jadi balik lagi ya bang ya, untuk yang dasar-dasar itu kok misalnya bang tertarik, nanti saya bisa kirimkan videonya. Jadi abang bisa pelajari di situ. Jadi saya tertarik dengan penjelasan abang tentang teori evolusi tadi. Yang pertama, yang kedua tadi apa bang? Saya lupa tadi bang. Yang kedua apa tadi bang? Halo bang? Bukan itu bang. Sebelumnya. Itu kan dasar itu kan. Itu kan kita bahas di sini. Itu tentang vaksin. Nah, itu udah dibahas tadi bang. Ya, oh mungkin ya. Tentang evolusi ya. Mungkin ya. Tentang pertanyaan abang tentang evolusi, mungkin ada yang teman-teman ingin menanggapi ya bang ya. Iya. Saya bang izin. Tidak bisa saya. Tapi kalau ada yang menanggapi. Baik. Jadi ya. Dari sisi izin bentar ya bang ya. Dari sisi bang Rinaldi sudah disampaikan tentang pendapatnya dari sudut pandang GE ya, Globe Earth ya, orang yang percaya bumi bulat. Kita persilakan. Nah sekarang saya persilakan bang 70P1 untuk memberikan tanggapan. Iya, siap. Terima kasih bang Fanboy dan berkenan saya menanggapi dari bang Rinaldi terkait dengan evolusi gitu. Sebelum ke situ saya sangat mirip sekali apa yang dijelaskan oleh bang Rinaldi dengan topik yang saya buat di topik grup itu, namanya monggo bisa disimak juga ya, dan itu sepi, baru saya saja yang ngirim itu, yaitu haruskah anti sain. Ini ada pengalaman di mana saya cukup intens membaca dan mengamati pergerakan rekan-rekan Flat Earth begitu. Sudah simak ya di situ ya, masih sepi ya. Itu saya yang buat dengan harapan bahwa dari rekan-rekan grup itu bisa antusias juga dalam membahas ini. Karena ada banyak sudut pandang bahwa Flat Earth itu atau yang percaya bumi datar itu lebih kepada yang anti sains seperti itu. Penjelasannya lebih kepada ke agama seperti itu. Dominannya begitu. Sehingga kemudian saya mau berdiskusi di situ biar juga ayo kita buktikan kalau memang kita membahas tentang sainsnya, ya sainsnya lah dikedepankan begitu. Bukan yang kitab-kitabnya atau yang agama-agama. Baik, itu untuk yang itu ya. Saya mau menanggapi yang ini Bang Rinaldi. Yaitu evolusi. Apakah, mohon maaf sebelumnya Bang Rinaldi, apakah sudah pernah membaca atau menyimak pembahasan tentang bahwa buku dari teori evolusi yang diterbitkan oleh Charles Darwin itu sendiri kan sudah mengakui, ya di bukunya sendiri kan sudah mengakui. Apakah itu sudah pernah baca Bang Rinaldi? Mengakui yang diakui, apa itu Bang? Nah, yang diakui adalah rantai putus di mana yang seharusnya evolusi itu dari satu fase ke fase yang lain itu harusnya nyambung begitu. Dan di buku itu kan menyadari di situ. Dan dikatakan ada rantai putus di antara beberapa rantai yang seharusnya ada itu. Di buku itu tertulis seperti itu. Iya. Bang Rinaldi, apakah sampai baca itu? Saya baca Ondo. Kan teori itu Charles adalah penemuan ketidaktahuannya itu sudah konsep tahayul, darah-darah lah istilahnya. Tapi yang namanya biologi itu konsumsi tahayul sampai di abad, bahwa ada yang namanya elan vital. Di elan vital itu dalam ilmu namanya nyawa. tapi ilmuwan tuh masih malu-malu. Tidak ditulisnya itu elan vital. Elan vital itu kalau di definisi itu daya hidup. Itu karena ketidaktahuannya manusia tentunya dalam tubuh manusia. Kenapa kita ketika Charles dan pendapatnya berasal dan nyawa itu bahwa konsen nyawa itu tidak, bahwa memang ada nuhnya benar juga debatan lagi itu dengan Bapak sampai ini tidak ada yang meruntuh. Saya jelaskan tadi ya, teori di dalam sains itu bukan mengarah bulan, tidak, yang namanya fakta sama juga Big Bang, gravitas, kuantum bukan sekedar kesimpulan ngarang-ngarang, itu adalah dari lama terus dirumuskan sampai akhir. Ya, silakan Bang. Assalamualaikum. Silakan Bang 70 PI tadi masih tanggung tanggapannya. Jadi gini, teori itu kumpulan dari fakta. Tetapi itu masih sebagai teori. Kalau kita lihat dalam filsafat keilmuan begitu, teori itu tidak bisa menjadi ukuran fakta-fakta yang fakta-fakta yang menjadi kesepakatan umum gitu. Karena itu sebagai teori. Berbeda kalau sudah menjadi sebuah bukti empiris dan itu bisa dibuktikan selanjutnya begitu. Nah, adapun untuk yang evolusi ya, di mana bantahan-bantahan yang sudah kita bisa simak di internet begitu, itu sudah sangat banyak dan mungkin lebih mengungguli dari teori itu sendiri gitu bantahannya begitu. Sehingga ketika kemudian kita masih beranggapan bahwa itu teori masih terus dipertahankan, maka itu masih ya lemah kalau itu masih kita pertahankan begitu ya. Sama seperti kita di pembahasan flat earth dengan global earth begitu. Ini kan masih sama-sama earth begitu itu berpatokan pada teknologi roket yang dimana dan seterusnya, teknologi kamera dan seterusnya sudah cukup gitu loh. Tapi dari satu sisi itu tidak bisa dibuktikan dari pihak yang lain gitu loh. Karena itu kemudian flat earth itu masih bersikuku, belum bisa pembuktian secara real begitu ya. Real. Ya. Karena apa? Karena roket itu diterbangkan oleh perusahaan-perusahaan yang enggak semua begitu. Berbeda dengan teori evolusi seperti itu. Bantahannya sudah cukup banyak dan bisa dibuktikan bahwa ketika di dalam buku-buku itu ada disinyalir bahwa ini darah dari sini, ini dari sini, dan turunnya mundur begitu. Ternyata di semasa ini itu masih hidup tuh ada. Gitu. Taruhlah misalkan ayam, misalnya ya ayam, berasal dari apa sebelumnya gitu. Nah, makhluk hidup itu ada sampai saat ini hidup gitu ya. Nah, terus bagaimana mungkin bisa terjadi ayam yang bisa kita lihat sekarang ini, ternyata yang kemudian taruhlah misalkan ayam itu kita mundur jauh beberapa juta tahun yang lalu, ada gambar bisa ditemukan bahwa ini adalah asal dari ayam, ternyata barangnya masih ada begitu ya, masih hidup bahkan begitu. Nah, itu terjadi saat ini, pembahasan itu menjadi bantahan yang telak gitu menurut saya itu. Teori evolusi itu sangat telak sekali begitu. Adapun fosil-fosil manusia, sapi dan seterusnya itu, ya berarti itu memang dugaannya adalah begini. Ya itu memang makhluk itu memang itu gitu loh. Berbeda dengan yang manusia yang kita ada ini sih. Karena apa kemiripan dari itu mohon maaf yang dari Papua misalnya ya. Tengkoraknya itu kan hampir sama kan dengan mereka. Begitu. Yang diduga adalah berawal dari kera itu gitu loh. Mohon maaf sekali lagi bukan kita bahas kerasnya, tapi dari sisi struktur tengkoraknya itu hampir sama, mirip begitu. Sehingga kalau misalkan kita mau masih bertahan dengan ya artinya secara teori sains begitu, itu bolehlah sebagai hazanah menurut saya gitu, sebagai hazanah yang itu ya bunga-bunga ilmu begitu ya, bunga-bunga ilmu diantaranya adalah teori-teori begitu. Tetapi untuk bisa dipertahankan dengan di mana bantahan-bantahan sampai sekarang itu lebih mengungguli daripada teori itu, maka tidak bisa kita mempertahankan teori itu, begitu. Saya kira mungkin tanggapan saya kira untuk yang terkait dengan teori evolusi sudah final, saya pikir gitu, final. Sebab sekarang begini, ketika kemudian awalnya sebuah makhluk hidup itu berasal dari benda mati, protein kan ya, saya baca, kalau saya masih ingat pada waktu saya masih SMA IPA, sampai detik ini pun tidak bisa kan menciptakan sebuah molekul yang itu berciri-ciri seperti makhluk hidup, itu tidak bisa. Begitu. Itu sudah sangat bukan lagi fakta itu. Di depan mata kita tidak bisa, dan itu kalau kita mau mengaitkan ke kitab, itu jelas itu tantangannya. Buatkan, saya kan begitu di Al-Quran itu, kalau Islam ya, maaf. Buatkanlah gitu. Satu makhluk hidup yang bisa kamu berhasil untuk menciptakan kehidup makhluk gitu ya. Enggak bisa ternyata begitu. Maksudnya sekarang itu ilmu kimianya enggak sampai detik ini sudah belum bisa menghasilkan sebuah ciri-ciri makhluk gitu ya. Yang dia bisa bergerak, bisa berkembang biak dan seterusnya. Ya makhluk hidup primitif lah katakanlah begitu. Di bawahnya virus gitu. Virus kan kita masih di sains kan kita akui bahwa dia sebagai benda mati. Iya, benda hidup iya gitu. Benda mati karena dia kalau tidak punya inang dia tidak bisa berkembang biak, tidak bisa ngapa-ngapain dan mati, memang dia tidak menunjukkan sebuah ciri makhluk hidup gitu. Ketika dia punya inang barulah dia bereaksi dan memperbanyak diri gitu. Nah, objek yang kemudian kita berikan namakan makhluk ya, hidup begitu di bawah sebelum virus katakanlah seperti itu sampai sekarang ini detik ini tidak bisa begitu ya, sehingga kemudian kalau kita mau mengkaitkan antara evolusi itu bertahan dengan teorinya Darwin sendiri sudah mengatakan bahwa itu sudah putus, saya kira sudah cukup, sudah dengan kejujuran itu sudah cukup gitu loh. Artinya ketika manusia dipaksakan memang itu turunan keturunan dari kera dan seterusnya, kera itu keturunannya dari makhluk hidup yang berasal dari laut, dari air begitu dan seterusnya, ya saya kira mungkin sudah cukup lah gitu. Dari sisi sains ya Bang Renaldi, saya mengkajinya dari sisi tanggapan saya dari sisi sains begitu ya. Artinya kalau dari saya pribadi tidak bisa memungkiri bahwa sains itu faktanya ada begitu ya, sesuatu yang itu terjadi dan itu terjadi di orang lain juga itu sains itu seperti itu. Saya sangat minat sekali untuk membahas ini sehingga kemudian saya membuat topik sendiri yang di grup itu, apakah kita itu harus anti sains gitu atau harus ke anti sains ya, di mana rekan-rekan itu biasanya rata-rata lah seperti itu, anti vaksin di mana vaksin itu adalah dan seterusnya lah begitu. Kalau saya sendiri ya di satu sisi ya vaksin itu memang cara kerjanya seperti itu, kita tahu seperti itu dan secara sainsnya begitu ya. Adapun di balik seperti apa, untuk tujuan untuk apa, ya itu bukan ranah saya untuk membahas itu. Tapi virus ada, ya memang ada begitu. Ilmunya ada, ya memang itu bisa kita pelajari seperti itu. Gitu. Kembali ke tadi tanggapan saya ya, untuk evolusi tadi, teori evolusi sudah cukup saya kira. Artinya dikatakan final untuk saat ini ya sudah final. Dikatakan bahwa manusia keturunan dari itu, saya kira perlu anulah begitulah. Coba belajar lagi untuk yang mengkaji lagi lah bantahan-bantahan dari teori itu seperti itu. Itu untuk tanggapan saya yang terkait dengan evolusi Bang Renaldi, mohon maaf. Baik, luar biasa Bang 70 PI. Untuk topik yang Abang buat itu Bang, haruskah kita anti sains? Saya bingung sains ini apa? Rupanya tipe ya Bang ya. Sains ya Bang ya. Saya pun enggak ngerti nih. Ini bahasa apa nih sains, bahasa sains entah agama kah entah apa gitu kan. Jadi mungkin karena tipu tuh Bang, jadi apa ya Bang ya? Jadi agak sepi ya Bang ya, mungkin bisa di-rename Bang atau gimana Bang ya. Ya ini Bang Van Van Boy. Jadi kan saya mengamati memang dalam diskusi-diskusi Flat Earth itu begini. dan bisa dicek deh di YouTube gitu ya, ketika kemudian khususnya Indonesia yang berbahasa Indonesia, bahwa ketika kita dalam pencarian flat earth atau bumi datar, maka di situ seringnya itu yang muncul ya di pencarian itu seringnya itu muncul pembahasan itu mesti menggiringnya itu bukan dari sisi sainsnya, begitu loh. Bukan dari sisi sainsnya, lebih kepada di ya istilahnya diseret-seret itu kepada ke non sains begitu. Sehingga kemudian makanya saya di mana di yang di topik umum ya diskusi umum kan saya sampaikan di situ ya bahwa untuk pembuktian atau diskusi yang secara real berdebat begitu itu hanya ada tiga, itu pun di satu channel gitu. Saya heran kenapa nggak gampang gitu loh ngajak-ngajak debat itu nggak gampang. Apakah karena ya itu tadi ketika kemudian ayo buktikan secara sainsnya gitu loh misalkan gitu. Nah, bisa nggak gitu loh. Nah saya khawatirnya itu di situ karena di ketika kita mengunjungi website tertentu yang di situ memang ada counter ya dari FE101 itu kan sudah ada dan itu berawal dari di luar negeri ya kalau tidak salah flatearth.ws itu ya, saya kira dia hanya mengambil dari situ diterjemahkan gitu ya, itu kalau di Indonesia kan bumidatar.id itu ya, itu sebagai bantahan dari FE101 itu begitu. Dan itu semuanya ada semua dan itu pembahasan itu dari sisi sainsnya banyak begitu dan lengkap begitu loh. Nah, saya ingin dalam grup ini juga bisa menguatkan begitu ya. Menguatkan dari sisi sainsnya begitu. Memang selalu Bang Wanbol tadi bisa menyampaikan ya kalau tentang bumi datarnya atau pondasi gagasan dari bumi datar itu sudah ada di videonya Mas Darling, itu sudah lengkap. Saya mengaku itu ya, detail sekali, sangat detail sekali gitu. Nah, sayangnya untuk kemudian ketika kemudian di situ ada pembahasan tentang di sisi sainsnya, itu kan sudah ada gitu. Counternya itu ada gitu dan itu sudah bisa kita akses itu. Dan di beberapa juga sudah bisa diakses. Nah, di grup juga begitu, di grup itu yang dibahas lebih kepada ke aspek konspirasinya, aspek yang non-sainsnya lah seperti itu saya pikir begitu. Akhirnya saya munculkan ayo kita coba ini dari makanya saya setiap yang saya yang berjudul dengan terkait dengan sains itu banyak ya, itu dari saya semua itu. Ruang hampa terus kemudian berat jenis gravitasi terus satelit dan seterusnya itu saya semuanya itu terus terang saya semuanya begitu. Nah, saya mengharapkan diskusi itu hidup, terus kemudian betul-betul di situ memang bisa membuktikan rekan-rekan dari Fred. Ya. Kalau bisa, saya sebagai apa ini? Gitu ya. Saya dukung mana? Gitu. Cenderung mana? Saya terus terang, di Google Form yang ditawar diberikan setiap kali mau kopdar itu kan pernah saya ngisi sekali kalau tidak salah. Itu saya sampaikan, saya tidak dalam posisi keduanya sebenarnya, saya jujur. Saya tidak dalam posisi keduanya. Karena saya mengakui begini, ketika fakta-fakta memang hanya klaim-klaim, kalau menurut saya klaim gitu ya, karena teknologi roket hanya orang-orang perusahaan-perusahaan itu saja, jadi tidak mungkin kita bisa mempercayai di mana orang hanya tertentu saja yang bisa, seperti kaidahnya kita sarjana satu diakui penelitian kita ya harus bisa dibuktikan dengan orang lain begitu. Tidak boleh kemudian hanya diklaim hanya satu orang gitu loh. Itulah seperti itu pengetahuan itu. Nah, sama pengetahuan tentang ketinggian atau angkasa luar itu hanya segelintir perusahaan begitu. Taruhlah misalkan itu merujuk kepada satu sistem ya, itu saja begitu dan kita akui begitu. Itu hanya mereka yang bisa. Sehingga kemudian saya tidak bisa sepenuhnya mempercayakan itu ya terkait dengan ya angkasa luar begitu. Sama bumi datar juga begitu. Kalau memang benar bumi datar, ayo kita betul-betul buktikan itu secara sainsnya begitu, secara sainsnya gitu ya. Sebagian sudah dijelaskan di bos lainnya sudah. Cuman kan di situ kan ada beberapa yang masih bisa dibantah begitu, dan itu bisa diakui dan bisa dipraktekkan kita saat ini bisa gitu. Taruhlah misalkan yang mohon maaf saya mau nyinggung ke diskusi debatnya Bang Amar Ma'ruf dengan channel apa ada manfaat itu ya. Itu ada kelemahan dari sisi siapa Pak Ikhwan itu tentang diskusi Bang Amar Ma'ruf pada waktu itu saya mencermati ada kelemahan yaitu skala ya. Ketika skala yang ditunjukkan oleh pemilik channel yaitu Bang Ikhwan Ikhwanuddin ya kalau tidak salah itu namanya ya itu tidak bicara skala sehingga tidak bisa menjelaskan itu tidak bisa sepenuhnya terima kan bagi saya begitu. Saya kira mungkin dari terkait dengan inilah progres atau dinamika yang di grup maksud saya dinamika bagaimana flatbed ini di khususnya di grup yang di Telegram ini bisa lebih hidup begitu ya. Ininya sesuai dengan judulnya begitu. Judulnya grupnya kan Flat Earth begitu ya. Sehingga kita utamakanlah yang itu dulu gitu ya. Sebelum ke yang berbau-berbau ke konspirasi dan seterusnya itu matengkan itu. Karena kita kan tujuannya gini kan Bang Boy. Kan kita kan punya nilai target di akhir tahun ini kita mau mengadakan debat publik begitu ya. Kan itu ya sebenarnya. Terus kita untuk menguatkan itu kan kita buat grup, terus kita menguatkan sisi pengetahuan-pengetahuan kita untuk menguatkan Fred itu sendiri begitu ya. Maka kita kopdar itu di antaranya salah satunya menguatkan itu begitulah. Nah, ini saya harapkan dari rekan-rekan grup ya. Yang silent-silent itu ya mungkin enggak apa-apalah saya silent begitu. Tapi yang memang punya effort, punya niat luar biasa ya untuk kemudian mengcounter atau eksistensi global itu memang ada gitu. Eksistensi sebuah penjajahan pemikiran itu ada begitu ya. Nyata itu memang, bukan konspirasi dan tapi kita ayo mari kita bangun ini gitu ya. Gerakan ya, gerakan yang kita kenal yang namanya people power itu. Sehingga kita ayo kita masifkan ya diskusi-diskusi yang khususnya yang terkait dengan sainsnya begitu kita hidupkan lagi gitu. Dan kita perkuat pondasinya begitu. Kemarin ya sempat juga ya matahari yang menjauh itu kan masih bisa terbantahkan begitu ya bisa terbantahkan termasuk dengan model kan kelemahan kita di flat earth itu kan di model ya modelnya ada beberapa memang gitu dan tidak bisa menjadikan acuan gitu tidak bisa menjadikan acuan yang kemarin yang terbaru itu kan dari bang siapa ya yang kemarin moon map ya itu yang terbaru ya saya kira di skala internasional ya barulah itu baru gitu sangat sangat baru gitu dan diakui kan memang belum pernah ada pembahasan itu dan baru di kita sendiri moon map itu di kita yang pernah bahas dan itu pun ditutup ditutup begitu entah apa dari sisi sainsnya ditutup apa karena dari sisi pembahasan kemarin itu yang lebih kepada ke penafsiran ke kitab suci gitu. Nah ini saya harapkan tetap lebih hidup ke sainsnya ya itu yang sangat saya harapkan sekali Bang Fanboy dan rekan-rekan Fred yang lainnya begitu. Begitu Bang Fanboy dan rekan-rekan yang lain. Mohon maaf. Baik, terima kasih masukannya Bang 7 P1. Luar biasa masukannya. Baik Bang, kita mau dengar dulu pendapat dari ketua kita Bang Kakak. Ini gimana nih Bang? Ini dapat masukan dari teman-teman ini bahwa kita ini kurang dari sisi sains, tapi memang ada benernya juga memang ya. Karena kita untuk berdebat nanti pasti mainannya itu hitungan atau sains-sainsan nanti ya teman-teman. Ini bagaimana pendapatnya Bang Kakak nih Bang tentang masukan ini Bang? Oke, terima kasih atas waktunya Bang Fanboy. Itu langkah yang memang yang sebelum di Kopdar ke-11 ini saya katakan memang perlunya ada kerjasama yang sudah ada di fakultas ini, Pak ya. Jadi memang mereka itu, kita tahu lah bahwasannya sekelas Ibu Menteri yang sudah memang dididik dari awal menjadi dokter, menjadi mereka sangat akademisi sekali, itu aja bisa sadar ada beberapa agenda di dalam juga tertolak. Itu yang buat saya ya, sangat yakin sekali bahwasannya pergerakan di kampus-kampus itu juga salah satu gebrakan juga. Contoh misalnya fotografi, mereka telah bisa mendewasanya, oh ini yang green, oh ini yang AI, misalnya. Begitu juga dengan teman-teman matematika, ilmu pengetahuan, sains. Nah, beberapa fakultas atau teman-teman yang ada di dalam kampus kan sebenarnya mereka itu hanya tidak terbentik saja bahwasannya mungkin di bagian dari 100 anak adalah mungkin orang yang mungkin memang dia dulunya memang sangat hobi sekali dengan sains, dengan fisika, dengan kita. Nah, ketika mereka bertemu dengan komunitas kita, komunitas justru menambah potensi mereka untuk sebenarnya ada beberapa keanehan. Nah, kebetulan teman-teman di Flat Earth, di saya akui, belum banyak ya. Karena memang apa yang dikatakan Bos Darin dan teman-teman Truth Seeker, pengetahuan itu kan dibagi beberapa kelas juga. Ada memang dia sudah tahu teorinya, tapi dia bukan sebagai orang yang eksekutor misalnya. Ada sudah dia praktek, tapi belum bisa menyimpulkan. Atau sehingga apa? Ada beberapa teman-teman ini kita antipati atau tidak. Atau bahkan mungkin memusuhi yang abang ada potensi-potensi itu. Dan memang saya hari ini tampaknya kita harus menyimpulkan mudah sekali untuk, ya kita tahulah teman orang-orang yang sudah jadi ya. Kayak Pak Dharma, Rung, itu kan orang-orang yang politik. Ya memang dia dulu suka politik mungkin, tapi ya sadar akan ada sebuah keanehan gitu. Nah, orang-orang yang seperti ini mencari itulah kenapa kita terus seeker, mencari kebenaran. Jadi kita itu bukan hanya sebagai terus aja, bukan hanya orang yang menerima kebenaran, tapi kita tuh mencari lagi gitu. Saya kira memang betul apa yang dikatakan. Akhir tahun itu kita akan main science, kita akan main angka-angka. Itu saya mengerti sekali dan semoga memang dari terkumpul lah juga teman-teman. Baru-baru ini kan Pak Agung Sarwo ya, kita nanti akan saya naik betul-betul ke Alaska tuh. Itu yang memang dulunya dia ini pelayaran, ya kan, berlayar ke Alaska, Antartika, berkali-kali. Dia nggak ngerti nih tentang flat earth. Sehingga suatu hari di tahun 2000, itu dia tahu tentang flat earth, dia tahu tentang bumi datar. Barulah dari pelayaran berikut-berikutnya itu akan lebih berarti bagi dia. Kenapa? Dia akan, padahal dulunya, nah itulah yang saya kira sebenarnya kisah. Saya bilang sama abang, ini kita punya indikator, teman-teman kita ini siap, benar-benar siap. Kita sewa baru, kita, tapi jangan-jangan ketika kita sudah live gede-gede nih, oh ternyata pendukung bumi datar sendiri masih kurang gitu. Baik, luar biasa jawabannya Bang Kakak. Jadi memang kebanyakan ya Bang 70P1 kita di sini memang memiliki keterbatasan, banyak keterbatasan dalam untuk menanggapi sains itu. Contohnya beberapa dari kita mungkin tidak punya tools atau sarana dan prasarana ya, seperti teropong atau yang lainnya ya. Jadi ya, memang base system kita kayak gini, cuman kebetulan di 2016 kita sudah awake, sudah sadar. Jadi ya kita punya pemikiran yang berbeda. Jadi seperti itu. Jadi memang sedikit Bang. Ya siap, silakan Bang Irwin Di. Ya. Jadi saya melihat terlalu beribet tadi penjelasannya ya. Ini khusus buat Bang Rinaldi. Yang pertama, kita harus menempatkan dulu pada posisinya masing-masing, apa itu sains dan apa itu knowledge. Ini kan sebenarnya bahasa translate aja, science and knowledge itu ilmu dan pengetahuan. Nah, sains akan selalu menjadi sains, akan selalu menjadi teori ketika dia tidak bisa menjawab secara menyeluruh terhadap sebuah pertanyaan. Saya ambil contoh. Misalnya gini, teori Big Bang. Teori Big Bang akan selamanya menjadi teori dan tidak akan pernah menjadi fakta atau menjadi knowledge ketika tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan secara menyeluruh. Mengapa hanya satu yang meledak? Mengapa yang satunya tidak ikut meledak? Mengapa hasil dari ledakannya begitu variatif? Mengapa ada yang bulat utuh? Mengapa? Sementara kalau kita mencoba-coba membuat sebuah benda meledak, yakinlah serpihannya akan bervariasi. Nah, ini tidak menjawab persoalan knowledge. Yang kedua, katakanlah mengenai teori evolusi. Misal saya memancing dengan pertanyaan, lantas mengapa evolusi itu terhenti? Sejak kapan evolusi mulai terhenti? Mengapa manusia-manusia yang kita kenal dan terverifikasi oleh sejarah kerajaan Majapahit, kemudian era-era sebelumnya, mengapa tidak terjadi lagi evolusi sampai hari ini? Nah, ini tidak menjawab pertanyaan. Maka sains akan tetap menjadi sains. Sains itu adalah ilmu. Penerapannya lah yang disebut knowledge. Saya ambilkan contoh gini. Ketika om saya, paman saya, bernama Pythagoras, membuat sebuah teorema yang disebut teorema Pythagoras. Sederhananya adalah sebuah segitiga siku-siku, jika dia sisi tegaknya adalah 4, sisi alasnya adalah 3, maka pasti sisi miringnya adalah 5. Nah, 5, angka 5 ini adalah kebenaran mutlak. Bahkan ketika Pythagoras tidak pernah menemukan rumus itu, dia tetap 5. Bahkan ketika tidak ada angka 5, kita menghapus angka 5 di seluruh pengetahuan, dia tetap 5 dalam penyebutan yang lain. Nah, angka 5 inilah knowledge, hasil dari sebuah penemuan sains. Saya ambilkan lagi implementasinya bagaimana knowledge ini. Sains mengatakan sebuah pancaran sinar yang membentuk bayangan, ketika dia sudutnya 45 derajat, maka sainsnya menentukan bayangannya pasti sama panjang dengan bendanya. That is science. Knowledge-nya adalah sama panjang dengan bendanya. Ketika saya bisa memverifikasi di mana posisi matahari diisyaratkan, dan kemudian saya mencari di mana bayangan menjadi sama panjang dengan bendanya, maka secara knowledge saya bisa mengambil perbandingan, oh, jarak matahari terhadap bumi adalah sekian berdasarkan sains, yaitu jarak benda, panjang benda sama dengan panjang bayangannya. Maka antara sumber dengan yang dia sinarinya jaraknya adalah sinus dari alfa yang ada di. Ini adalah implementasi dari sains. Yang menjadi persoalan adalah kita mau menerima knowledge ini yang merupakan implementasi dari sains atau kita mau berbantah-bantahan saja. Itulah yang terjadi hari ini. Ketika teman-teman flat earth menggunakan sains untuk menentukan jarak matahari berdasarkan sains, knowledge-nya adalah jarak yang kita temukan. Toh teman-teman dari globe earth tetap membantah. Membantahnya dengan apa? Dengan Bumi Datar ID, dengan Meta, dengan ChatGPT. Nah, terpulang kepada diri kita. Apakah kita mau menerima knowledge hasil dari implementasi sains atau kita tetap akan kukuh membantahnya? Sama dengan yang disampaikan oleh Bang 70P tadi. Misalnya gini, kalau kita mau secara rasional, kalau saya tidak bisa membuktikan secara empiris matematis sebuah hal kebenarannya, maka saya mengambil pendekatan lain, yaitu saya mencari aspek-aspek irasional. Ketika berbagai aspek irasional saya bisa kedepankan atas terhadap sebuah fenomena, lantas masih ditanyakan, tapi kok ada begini, tapi kok ada begitu? Nah, ini yang menjadi persoalan. Aspek irasional itulah sesungguhnya knowledge. Bahwa tidak rasional. Ada sesuatu benda yang ketika kita mengujinya di bumi, dia pasti meleleh dalam suhu sekian. Pasti meleleh. Karena tiap-tiap benda mempunyai titik leleh, mempunyai titik beku, mempunyai titik didih. Titik didih itu adalah ketika setiap molekulnya terpecah satu sama lain. That is science. Knowledge-nya adalah, ya ayo kita uji. Besi pada suhu sekian pasti meleleh. That is knowledge. Nah, ketika ada hal-hal yang irasional, kita kedepankan, tetapi tidak diterima, berarti sesungguhnya kita tidak menerima knowledge hasil dari implementasi sains. Jadi ya mari kita tempatkan sains pada tempatnya, knowledge pada tempatnya. Dan kita bukan berdebat yang mana sains, yang mana knowledge. Teori evolusi Darwin akan selamanya menjadi sains. Teori saja. Karena terlalu banyak pertanyaan yang dia tidak bisa jawab. Seperti salah satunya yang saya sampaikan tadi. Sejak kapan yang namanya evolusi itu berakhir? Mengapa hari ini tidak ada lagi manusia berevolusi? Dan mengapa tidak semua dari kera-kera itu berevolusi? Akan terlalu banyak pertanyaan. Dan setiap pertanyaan yang dicari jawabannya menggunakan Meta ChatGPT, kembali lagi kita akan berada dalam circle debat kusir yang tidak, ya seperti yang saya pernah terangkan dulu, masuk angin keluar angin seperti itu. Jadi sekali lagi saran saya, ya kita tempatkan sains pada tempatnya dan knowledge pada pengertian yang sebenarnya. Sudah terlalu banyak teman-teman flat earth sebenarnya yang memperlihatkan knowledge hasil dari implementasi sains. dan faktanya tetap ditolak dengan berbagai argumen. Mungkin itu teman ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Irwindi. Teman-teman, begitulah tanggapan dari teman mewakili teman Vetot ya Bang Rinaldi. Bang Irwin ini salah satu juga pengurus dari komunitas Bumi Datar Indonesia, Bang Rinaldi. Jadi semoga terserahkan dari jawaban Bang Irwin dia, Bang Rinaldi. Teman-teman kita kehadiran tamu dari Malaysia. Terima kasih. Siap, Bang. Teman-teman kita kehadiran tamu dari Malaysia, Pak Kai. Saya persilakan Pak untuk berbicara, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rakan-rakan sekalian daripada Indonesia. Terima kasih kepada moderator. Yang pertama, suara saya jelas ke tidak jelas? Jelas Pak, jelas sekali. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya harap kita punya bahasa tak jauh berbeza. Kita asalnya satu rumpun. Kemudian perbahasan rakan-rakan yang cukup ilmiah tadi, saya rasa 98% saya faham lah. Saya faham kata-kata yang diucapkan. Saya nak berkongsi sedikit pandangan. Pertama, tajuk malam ni ekonomi. Tadi kan berkaitan ekonomi kan? So, ekonomi dengan vaksin kesihatan ni saya anggap dia amat rapat, berkait rapat. Ya. Jadi kalau dari sudut yang mudah lah. Kalau waktu vaksin zaman COVID hari tu, berlaku penyelewengan, satu. Penyelewengan pasti efeknya kepada ekonomi. Kemudian kehilangan nyawa, kita PKP semua di PKP dan MCO. MCO, Movement Control Order kan. Maka ekonomi terjejas, terencat. Jadi itu satu contoh lah saya kata kaitan ekonomi dengan vaksin dan kesihatan itu amat-amat rapat. Apatah lagi kalau ada penipuan dari sudut penyelewengan dana pembelian yang membazir vaksin, ya, contoh berlaku di Malaysia, membazir, dan pembelian yang perubatan yang dipertikaikan. Yang kita pun tak pasti apa kejelasannya. Contohnya saya ikuti penerangan Ibu Fadilah, bekas Menkes Indonesia, tentang program nyamuk dunia. Jadi Ibu Fadilah menentang. Saya amat bersetuju dengan pandangan Ibu Fadilah. Malaysia juga membeli. Malaysia membeli terlibat dengan program tersebut. Nyamuk itu harganya seekor 50 sen. 50 sen. Jadi program ini juga bapa Dharma Porenkron juga menentang. Banyak kesangsian terhadap program ini. Jadi dikatakan nyamuk itu boleh memandulkan nyamuk tempatan, nyamuk Aedes yang domestik ni kononnya, tapi kita tak dapat mengesahkan. Tapi saya nak jelaskan di sudut ekonomi itu amat rapat. Kemudian saya nak kongsikan data di Malaysia. Data di Malaysia, saya juga yakin juga berlaku di negara lain di seluruh dunia. Pada tahun 2021, kadar kematian rakyat Malaysia dia telah melonjak 50,000 yang tertulis. Melonjak 50,000 daripada 5 tahun yang sebelum. Jadi 5 tahun yang sebelum-sebelum itu, kadar puratanya lebih kurang 150,000 kematian satu tahun. Tapi pada tahun 2021 telah melonjak 50,000. Jadi sama ada kematian itu disebabkan oleh COVID ataupun disebabkan oleh vaksin. Maka kalau kita ambil pandangan sebagaimana USA, Amerika telah mengatakan bahawa pandemik COVID itu adalah scam, adalah penipuan. Jadi bermakna telah berlaku kematian, mungkin juga boleh dikatakan pembunuhan. Kalau di Malaysia, maka mangsanya itu adalah lebih 50,000 orang pada satu tahun. Jumlah tersebut, 50,000 orang kematian pada satu tahun, jumlah itu adalah melebihi. Mungkin dua kali ganda besar berbanding angka kematian perang Palestin, perang Gaza yang berlangsung hampir dua tahun. Sehingga hari ini berita yang kita dengar kematian dia hampir-hampir 50,000 dalam tempoh setahun setengah di Gaza. Setahun setengah. Jadi belum cecah lagi 50,000. Ini berita di Malaysia lah, berita di Malaysia. Jadi saya bandingkan di Malaysia. Jadi kalau perkara itu berlaku seperti dalam statistik, jadi sepatutnya warga Palestin bersolidariti untuk apa penganiayaan berlaku di Malaysia, di negara luar. Yang paling aman adalah di Palestin sebab kematian dia kurang. Tapi di negara-negara lain saya tak pasti di Indonesia, tapi saya yakin majoriti negara berlaku macam itu. Kematian ini dirahsia, tidak diwar-warkan. Implikasi daripada vaksin itu, kalau kita tengok statistik di Malaysia, kesihatan menurun. Tadi ada rakan kita sebut tentang kelahiran, depopulation, pemandulan. Ada rakan sebut Jepun tadi kan. Jadi dalam statistik yang saya tengok, ada lebih kurang 7 negara termasuk Jepun, kadar kelahiran dia pada tahun 2021 dia telah di bawah kadar pengganti. Maksud dia ada istilah, dia punya terminologi itu, makna dia sepasang suami isteri dia melahirkan kurang daripada dua orang. So bermakna kelahiran itu tidak dapat menggantikan ibu bapa, jumlah ibu bapa dua orang. Jadi Malaysia pun sudah sampai ke titik itu, Indonesia, Jepun dan beberapa negara. Dan trend itu berlaku di seluruh dunia. Jadi memang depopulation itu berlaku. Kita tak nampak sebab lain, kita terpaksa buat teori di sudut logik. Maka yang hampir adalah perubatan lah. Yang hampir kita boleh cari dia punya jangka, dia punya punca perubatan. Itu di sudut vaksin itulah yang berlaku. Saya tertarik moderator kata flat earth ni. Flat earth kan? Flat earth dia mesti anti-vaksin. Mungkin kebetulan saya pun memang mengikuti perbahasan flat earth, dan saya pun memang berjuang menolak vaksin di Malaysia ni dengan rakan-rakan sejak tahun vaksin lah. Jadi pada tahun PKP tersebut, tahun COVID, maka saya baru terbuka mata, betapa penipuan vaksin ini berlaku, dan saya cubalah cari maklumat sebanyak mungkin. Jadi saya nak kongsi sedikit vaksin ini, perubatan ini, maklumat asas dia dari sudut tindakan kita sebagai seorang manusia kan. Sebagai seorang manusia. Jadi mungkin pandangan saya sedikit dari sudut agama. Jadi nombor satu, perubatan, hukum dia kita berubat ni, hukum dia dari sudut Islam adalah harus. Dia tak wajib berubat. Harus. Ada kisah Nabi, riwayat Nabi Ayub. Dia sakit walaupun kritikal. Nabi Ayub dia tidak berubat kan. Dia tidak berubat. Dia redha. Malah banyak kisah Nabi lain. Nabi Ibrahim dalam api itu pun. Nah, datang malaikat nak membantu. Nabi Ibrahim kata Nabi redha. Dia tak perlu bantuan malaikat. Macam itulah ringkas kisahnya. So hukum berubat ini adalah harus. Dia tidak wajib. So itu nombor satu lah. Yang paling basic kita mesti menentukan hukum. Jadi rakan-rakan yang pasti yang beragama Islam lebih faham, kita mesti menentukan hukum. Apakah tindakan tu? Jadi maka apabila lahir anak kita lahir, maka doktor nak cucuk. Jadi apakah hukum dia nak vaksin bayi yang baru lahir ni? Jadi perkara asas ni, hukum asas ni yang kita saya tengok di Malaysia ramai dah lupa. Maka kita mengambil tindakan menerima vaksin itu disebabkan pertama desakan, kedua fear mongering, maksudnya ditakut-takutkan. Tambahan lagi dengan propaganda, dengan doktrin-doktrin. Jadi kita tidak balik kepada hukum asas yang agama tetapkan. Jadi hukum asas ni, ini bukan ilmu ataupun kajian sains. Ini adalah method yang agama dah tetapkan. Jadi untuk bertindak, kita mesti ada 5 hukum ni untuk menentukan pilihan. Wajib, haram, harus, sunat, makruh kan. So kalau baby lahir, apa hukum kita cucuk? Kan. Dan ini ramai yang tidak dapat menentukan. Walaupun yang berpendidikan tinggi, ramai yang tidak dapat menentukan. Dia lupa. Sedangkan itu adalah perkara asas. Jadi kalau kita balik kepada menentukan hukum ni, maka mungkin 50% masalah kita akan selesai. Saya kata kerana untuk menentukan hukum, dia terpaksa buat kajian. Terpaksa buat kajian. Jadi sekarang kalau berlaku di Malaysia, dikatakan wajib. Dikatakan wajib cucuk vaksin COVID dulu, wajib. Wajib. Pihak kuasa agama pun mengeluarkan kenyataan wajib. Kalau wajib, kita kena kaji dulu. Kenapa wajib? Wajib ni sebab dia darurat. Sebab darurat, bukan wajib sebab ada dalil Quran wajib vaksin, tak ada. Sebab darurat, kita tengok ya ke darurat. Kena kaji betul ke darurat. Kalau tengok bayi kita yang lahir, adakah setiap kali bayi lahir, setiap masa, setiap bulan ada darurat? Tak ada darurat. Tapi atas sebab normalisasi, sudah biasa, orang semua cucuk, bayi kita lahir pun cucuk. Jadi inilah yang berlaku berterusan masa ke semasa, generasi ke generasi, kita semua terima cucuk sebab kita dah lupa kepada apa cara ataupun method agama tadi, kaedah tu. Kita mesti balik kepada hukum asas tu. Hukum asas. Lagi contoh, Nabi berpesan kalau nak makan, kita hadap hidangan tu, kita mesti capai makanan yang dekat dulu. Capai makanan yang dekat dulu. So dia punya analogi, dia punya tamsilan dia. Begitu juga dalam perubatan. Kita nak berubat, usahakan yang dekat-dekat dulu. Kan? Jangan pergi yang jauh. Jadi satu pembaziran. Tapi ini dah terbalik. Sekarang ni sakit di Malaysia, ubat kita import daripada negara mana kita tak tahu. Jadi risikonya amat besar. Orang tu kita tak kenal. Buat macam mana pun kita tak tahu. Kalau kita berubat dengan orang sebelah rumah, dengan orang satu kampung, kita yakin. Keyakinan kita tinggi. Keyakinan kita tinggi sebab kita boleh berakad. Akad ni adalah satu hukum kan, akad. Contoh akad jual beli, aku beli, kau jual. Aku jual, macam tu lah. Kita biasa buat macam tu kan. Aku beli dengan harga RM5, RM5 ke macam tu lah. Kita boleh berakad. Tapi bila beli jauh, ada masalah untuk kita berakad. Akad jual beli tu. Apa sebab saya kata macam tu? Contoh. Kita beli vaksin. Vaksin tu kata, kalaulah kata tukang kilang yang menghasilkan vaksin tu kata, ini dalam botol vaksin ni dibuat daripada air zam-zam. Boleh tak kita berakad mengesahkan? Tak boleh, kita tak dapat mengesahkan. Dia kata ini dibuat daripada air yasin baca 7 kali. Kita tak dapat mengesahkan. Dengan orang tu pun kita tak yakin. Tapi kalau kita berubat dengan orang yang dekat-dekat, kita boleh berakad. Pertama, kita kenal orang yang dekat-dekat kan. Tambah lagi di Indonesia. Kalau kita sekitar Indonesia lah. Maksud saya berakad tu, Nabi pesan, siapa yang makan kurma ajwa pada waktu pagi sebanyak, kalau tak silap saya lah, 7 biji, maka dia akan selamat daripada sihir ke macam tu lah. Mungkin saya tak tepat saya punya sebutan hadis tu. Mungkin selamat pada satu hari daripada sihir. Jadi hadis tersebut digunakan oleh pihak agama, kononnya Nabi pun membuat pencegahan dengan cara makan makan kurma. Maka kita pun buat pencegahan dengan mengambil vaksin. Jadi dia pihak berkuasa agama menggunakan hadis itu sebagai alasan. Sedangkan kita tidak boleh berakad mengesahkan vaksin. Tapi kurma kita boleh berakad mengesahkan. Sebab kita makan kurma sebiji, kita kenal kurma. Tapi vaksin kita tak kenal. Bila ditulis kandungan vaksin tu HEK293, siapa yang tahu? Silap-silap profesor pun tak tahu. HEK293. Aluminium pun dia bukan tulis aluminium. Kalau ada babi pun dia bukan tulis babi. Tak ada siapa kenal. Ha. Jadi kalau kita makan kurma, kita kenal kurma. Begitulah akhirnya sekarang ni kita makan daging kotak yang import, kita tak kenal. Itu asalnya bentuk lembu ke bentuk babi, kita tak kenal. Kita tak boleh mengesahkan. Itu yang berlaku sekarang. Dah wujud pula daging makmal kan, daging makmal. So kita dah lupa hukum asas, kita tak boleh mengesahkan. Kita tidak boleh berakad sebab kita bermuamalat dengan orang jauh. Kita tak utamakan orang dekat. Jadi ini yang berlaku. Malaysia berlaku. Indonesia pun beli nyamuk. Itu yang Ibu Fadilah nyatakan tak bersetuju. Jadi saya simpulkan, saya perkongsian saya, kitalah termasuk rakyat di Malaysia, Muslimin di Malaysia dah terlupa hukum asas tu. Hukum asas, wajib, sunat, harus, haram, makruh. Dan lupa amalan berakad tu, mengesahkan. Maka sebab itu kita pun mudah-mudah beli apa-apa barang daripada nun seberang laut yang kita tak kenal. Itu perkongsian yang saya dapat buat pada malam ni. Saya maklumkan pada rakan-rakan semua yang ada malam ni, saya amat amat hargai dan sangat amat kagum lah dengan rakan-rakan di Indonesia tentang perbahasan bumi datar. Saya ikuti, saya terbuka fikiran pun sebab saya ikut apa video-video Bos Darling tu, dan akhirnya saya tersedar lah, saya pun ikuti perbahasan tu, dan saya usahakan untuk bagi kesedaran di Malaysia ni tentang berkaitan vaksin. Dan ada rakan-rakan yang peringkat negara pun ada menggerakkan kesedaran lah kepada semua. Jadi insyaAllah rakan-rakan semua, saya ucap terima kasih kepada Tuan Moderator kerana bagi laluan kepada saya. Kemudian saya harap saya punya komunikasi bahasa saya boleh difahamilah oleh rakan-rakan semua. Jadi saya ucapkan salam perkenalan kepada semua rakan-rakan di Indonesia. Saya Kai. Kai itu nama ringkasan dia. Kai itu Khairul A. Azidi I. Ishaq. Kawan-kawan semua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kai atas tanggapannya. Luar biasa teman-teman. Selamat datang Flat Earth dari Malaysia ya. Kirim salam buat teman-teman yang di sana. Alhamdulillah teman-teman, ternyata kopdar kita sudah go internasional ya teman-teman. Jadi sudah go internasional. Jadi teman-teman yang dari Malaysia pun sudah bisa ikut. Nanti bolehlah Bang diundang Pak Kai, boleh diundang teman-teman dari Malaysia untuk gabung kemari. Boleh juga disebarluaskan ya dakwah di Malaysia ya Pak. Mungkin karena tidak ada Bos Darling di Malaysia, mungkin videonya mungkin bisa sampai ya Pak ya. Baik, luar biasa Pak Kai, terima kasih Pak. Teman-teman, ada yang mau disampaikan lagi mengenai diskusi kita malam hari ini? Apakah ada yang mau disampaikan teman-teman? Mengenai vaksin yang kemarin ya teman-teman, itu 2020-2021 memang terjadi keseruan ya teman-teman. Dari musibah itu ya teman-teman. Jadi saya memang saat itu memang gonjang-ganjing ya, karena banyak antigen lah dan lain sebagainya ya. Dan saya semasuk yang salah satu yang orang-orang yang apa ya, membeli sertifikat vaksin teman-teman, karena terkendala dalam hal berpergian ya. Jadi koyak juga gopek ya teman-teman ya. Jadi jadi itulah gonjang ganjingnya dan apa ya, terasa sampai sekarang trauma itu teman-teman ya. Jadi mungkin Pak Kai memiliki kenangan yang begitu indah di zaman COVID sehingga pemaparannya fokus tentang vaksin dan lain-lain. Baik teman-teman, apakah ada yang ingin disampaikan tentang kegiatan pada malam hari ini teman-teman? Yang ingin disampaikan, Bang Irwindi, dipersilakan. Bang Kaizen. Bang. Ya. Siap, Bang Kaizen, silakan. Mengenai vaksin boleh apa? Sharing sedikit. Silakan Pak Kaizen. Bentar ya. Ya, halo. Ya, mengenai vaksin, saya salah satu praktisi perlawanan di tempat saya, Bang. Siap, Bang. Apa itu? Waktu, ya gini, siapa tadi? Bang Renaldi tadi ya, yang bilang kita ini anti-vaksin. Kita ini sebenarnya tidak anti-vaksin, tapi kita ini anti terhadap pemaksaannya, gitu kan. Anti terhadap pemaksaannya. Yang mau vaksin, silakan aja kita ganti. Kan mereka percaya bahwa vaksin itu bagus. Dan kita tidak percaya apa kandungan yang terkandung di dalamnya. Seperti kata Bos Darting kan, vaksin itu kalau kita tidak tahu kandungannya dan kita memasukkannya ke badan kita, maka itu kita seperti memasukkan kuda Troya kan, tidak apa yang di dalam kita tidak tahu. Dan waktu COVID kemarin tuh ya terlalu gencar pemasangannya, termasuk di tempat kami di Kalimantan Selatan ini. Di tempat saya salah satu praktisi. Saya di tiap hari hidup di instansi kesehatan, Bang. Tiap hari saya hidup di instansi kesehatan. Tapi saya salah satu yang tidak divaksin. Karena saya memang menolak. Menolak keras gitu ya. Menolak keras. Teman-teman di sini ada yang heran. Katanya, kamu kok di instansi kesehatan kok tidak vaksin? Kata saya, karena saya tidak percaya, ngapain saya harus vaksin? Saya tidak percaya dan kandungan vaksin itu. Kata saya, kalau saya tidak percaya sama saja saya bunuh diri. Itu waktu COVID ya, waktu COVID. Dan kenapa saya sebelum pemaksaan vaksinnya, saya sudah lihat sebelum hari pemaksaan, sebelum vaksin itu, sebelum wajib vaksin, saya sudah lihat ujung-ujungnya pasti vaksin. Sebelum mandatory vaksin kan, sebelum pemaksaan vaksin itu udah awal-awal itu wajib masker kan. Nah, sebelum wajib masker sebelumnya kan udah diberitakan loh. Katanya di Wuhan kan orang bertumbangan katanya itu awal-awal kan, sama sih anunya apa polanya, problem reaction solution. Problemnya kan katanya orang bertumbangan di Wuhan Cina katanya, dan sampai detik ini kita nggak pernah tuh lihat orang bertumbangan di Indonesia. Mana ada di jalanannya, ada juga di rumah sakit. Jadi di tempat saya memang nggak ada bertumbangan. Problem reaction nanti kan diberitakan besar-besaran. Dan setelah itu nanti apa, wajib masker kan. Nah, saya bilang pada teman-teman, ini wajib masker, nanti ujungnya pasti wajib vaksin. Dan kejadian wajib vaksin. Teman saya tuh sampai ada yang stres, Bang. Kami kan tiap hari hidup di instansi kesehatan. Dan termasuk juga kami jadi ditarget, jadi apa, dipaksa vaksin juga. Teman saya salah satu yang gak percaya juga. Dia bukan pelit erat. Tapi saya bilang juga, kata saya bilang vaksin ini gak bagus. Kalau mau ikut saya silahkan, kata saya. Tapi kalau mau vaksin silahkan, gitu aja. Dan waktu udah hari hanya kan udah pemaksaan vaksin, dia stres. Mana apa, gak ada konfirmasi nih dari manajemen untuk didaftarkan sama kami. Untuk diikutkan, untuk apa, yang ikut vaksin. Tiba-tiba udah tertulis nama kami semua. Saya komplain tuh ke manajemen. Kata saya, kenapa tuh tiba-tiba dimasukkan aja nama kami. Gak ada konfirmasi. Kan yang punya badan kami, bukan badan kalian. Teman saya tuh stres. Mau makan aja dia diam dulu. Sampai saya tegur, udah tenang, nanti saya datangin. Kita datangin ke rumah manajemen. Kamu aman, gak divaksin. Baru dia mau makan. Waktu kepikiran, nah kenapa saya udah total gak percaya itu sama vaksin. itu waktu COVID kemarin kan, waktu 2020. Kenapa saya total gak percaya dengan vaksin? Sebelum itu sudah kami sudah pernah dipaksa, Bang. Sebelum COVID, 2 tahun sebelumnya kami kan di instansi kesehatan. Sebelum itu kami juga pernah dipaksa. Waktu itu bukan COVID ya, belum ya. Waktu itu ganti belum ada apa pandeminya. Tapi kami juga dipaksa vaksin. Nah, itu saya mulai curiga. Waktu itu masih HP itu masih HP Java. Bukan Android sekarang, bukan booming. Belum booming tuh Android. Android dan apa nih? Kayak iPhone belum booming. Waktu itu masih HP Java. Saya harus searching ke internet pakai HP Java doang, leleknya bukan main, untuk menelusuri nih apa kandungan vaksin. Dan waktu itu kami dipaksa juga untuk vaksin dan saya menolak. Menolak juga, teman-teman yang lain ada sekitar ya berlima lah, selamat juga dari pemaksaan itu. Terus sebelum COVID ya. Nah, setelah COVID ya saya lihat dan saya nilai dan saya itu bilang ke teman-teman, lihat saja nih kembali terjadi pemaksaan dan benar terjadi lagi. Ya gitu Bang. Terima kasih. Baik Bang Kaizen. Luar biasa teman-teman, untuk informasi teman-teman, Bang Kaizen ini adalah salah satu admin akun Flat Earth Indonesia yang paling besar ya teman-teman. Jadi luar biasa Bang Kaizen bisa hadir di antara kita teman-teman. Jadi saya sudah follow akun Bang Kaizen sejak 2018 ya teman-teman. Luar biasa mendakwakan Flat Earth kepada kita semua teman-teman. Jadi saya pun juga kemarin itu di kantor ada vaksin kan. Jadi memang kayak anak-anak, jadi saya begitu nama saya dipanggil saya berondok di kamar mandi teman-teman sampai agak lama ya kan, baru begitu begitu selesai baru saya keluar dari kamar mandi untuk menghindari itu. Alhamdulillah selamat kita dari 3 kali proses pencocolan vaksin ya teman-teman ya. Baik teman-teman, apakah ada yang ingin memberikan tanggapan atau sharing tentang pengalaman atau hal-hal lain? Bang, maaf. Saya lagi Bang. Oke. Okay. Siap. Bang 70P, dipersilakan. Ya, terima kasih Bang ya. Ini sangat dari Bang Kaizen saya sangat bersemangat sekali ini begitu ya, mau menyampaikan dan sharing begitu. Jadi kalau lihat dari saya begitu ya, saya itu suaminya analis kesehatan Bang. Artinya yang bisa memutus bahwa kamu positif, kamu negatif, kamu positif, negatif, dan yang mencolok-colok ke hidung itu istri saya, Bang. Saya orang paling kontra itu dengan istri gitu, Bang. Saya paling kontra itu. Saya ingin sharing begini. Saya di judul itu kan harus anti-sain. Enggak, sebenarnya kan saya enggak anti-sain kalau saya begitu. Tapi saya, Bang, saya mau share begini Bang ya. Saya pernah kecelakaan 2013 ya. Enggak apa-apa kita ngobrol santai Bang ya. saya kecelakaan 2013 Bang. Adu depan dengan kendaraan, terus kemudian saya patah tulang di 6 apa 8 titik ya, ya. Kaki kanan saya patah, kedua paha saya patah, kedua tangan saya patah, terus tulang belikat kanan saya patah. Sehingga segitu banyak patahan itu, maka mau tidak mau harus dilakukan tindakan medis begitu. Baik, tindakan medisnya it's okay, enggak apa-apa. Saya pada waktu itu enggak masalah, artinya saya dioperasi dan seterusnya itu. Tapi ada satu hal Bang, yang ini yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, yaitu terkait dengan obat-obatan. Di mana obat itu bukan untuk menyembuhkan, tetapi hanya untuk menghilangkan rasa sakit, begitu. Itu yang kemudian saya paling anti, begitu. Nah, salah satu praktek kecilnya saya itu dan setiap kali terjadi, contohnya seperti luka, begitu ya, luka biasa, begitu ya, nggak pernah saya dan paling anti untuk obat itu. Dicuci pun tidak. Mungkin Bang siapa tadi Kaizen ya, mungkin sarannya mungkin dicuci, enggak, saya tidak gitu, saya tidak, sama sekali saya tidak mau dicuci begitu. Kalau luka luar saya tidak mau dicuci begitu. Apa? Tubuh sudah sebenarnya tubuh itu sudah ada mekanisme cerdas begitu ya, sangat cerdas sekali begitu ya. Sakit ya, ya sudah memang itu resiko dan itu petunjuk bahwa ada satu titik di mana sakit itu ada perhatian begitu ya. Dan ya Tuhan menciptakan sakit itu seperti itu supaya tidak sampai kelewat begitu, telat begitu tindakan medisnya begitu. Jadi muncul sakit itu. Ketika sakit itu dihilangkan, ada potensi yang lain nanti yang akan menyebabkan bisa menyebabkan keburukan, berpotensi keburukan begitu ya. Karena sejatinya sebenarnya ada sudah mekanisme tubuh itu untuk mengatasi hal itu semuanya begitu. Jadi pada prinsipnya untuk terkait dengan vaksin Bang Kezen tadi ya, saya ya di satu sisi dari sisi teknologinya ya memang saya ya memang bisa begitu, bisa menjadi preventif begitu ya. Tapi ada satu hal atau sisi lain begitu, sejauh apa sih preventifnya itu begitu ya. Nama kemungkinan ketika kita itu sakit kepala lah misalkan gitu. Sakit kepala terus kita minum anti sakit kepala misalkan merek apa dan seterusnya. Padahal sakit kepala itu secara umum ya, secara umum begitu ya. Secara umumnya tidak harus obat sebenarnya. Tidak harus obat. Ya tinggal diagnosanya seperti apa. Tapi secara umum ya artinya sakit kita ya demam apa begitu ya, itu tidak harus obat sebenarnya, tidak harus obat. Cukup dengan konsumsi yang makanan yang bagus, pola apa namanya, hidup yang bagus begitu. Saya kira sudah cukup seperti. Vaksin pun juga begitu, enggak sebenarnya adanya vaksin itu apa sih sebenarnya? Kan apa namanya, suatu metode begitu ya, suatu metode supaya tubuh itu mengenali penyakit itu sehingga tubuh sudah bisa sudah tahu dulu begitu ya dengan vaksin itu seperti itu. Artinya vaksin kita di apa, tubuh itu dipancing seperti itu kan sebenarnya cara kerjanya, dipancing untuk menghasilkan atau mengenali potensi ke depan atau masa depan begitu. Nah, pertanyaannya apakah setiap tubuh itu sama kemampuannya begitu. Nah itu yang kemudian itu yang tidak diketahui oleh teknologi vaksin itu sendiri begitu. Ya memang ada sih awal-awal apakah sebelum divaksin sudah di screening dan seterusnya. Screening pun tidak cukup sebenarnya untuk bisa memutuskan bahwa orang itu layak divaksin atau tidak. Sebenarnya nggak bisa sebenarnya, nggak mudah lah misalnya seperti itu saya katakan. Ya di ya intinya terkait vaksin itu saya tetap tidak setuju lah istilahnya gitu. Menurut saya tidak harus vaksin. Tapi dalam kajian kita kajian agama begitu memang ada tadi Pak Kai ya yang dari Malaysia ya, kita memang disuruh memilih lah gitu ya, sama Allah itu atau sama Tuhan itu disuruh memilih gitu ya. Kamu bertahan dengan ujian Allah maka kamu dapat sabarnya gitu ya. Tapi kalau kamu bisa tidak tahan dengan melakukan sebuah ikhtiar supaya untuk menyelesaikan atau ikhtiar untuk menyelesaikan permasalahan itu atau rasa sakit itu, ya itu adalah bagian ketaatan begitu ya. Artinya kita ya kalau mau kaya ya harus bekerja begitu ya, tidak mau sakit ya harus berpola hidup yang sehat dan seterusnya begitu. Ketika terlanjur sakit ya obatnya ya yang sesuai begitu ya. Ya sama seperti itu. Ketika kemudian kita diharuskan vaksin itu ya sebenarnya yang kita tentang itu benar tadi seperti yang dikatakan oleh Bang Kezen itu, pemaksaannya itu loh sebenarnya, pemaksaannya itu. Tapi yang namanya sudah ketika kemudian pemerintah itu sudah memutuskan ini akan berdampak secara viral dan bisa menyebabkan itu bahaya bagi orang lain karena sifat viralnya dari penyakit itu, ya secara logika memang kita ya masuk akal begitu, harus di, tidak sampai kemudian menjadi viral gitu di apa namanya, dilokalisir gitu ya, dengan cara apa ya. Sayangnya itu sayangnya harus divaksin, itu yang enggak enaknya saya. Sayangnya itu ya, harus divaksinnya itu, padahal vaksin itu sendiri belum bisa terbukti seperti itu. Ya, sharing dari saya seperti itu ya, khususnya untuk masalah tentang kesehatan, terutama meninggalkan kita tentang terkait bagaimana menyikapi vaksin itu. Oke, terima kasih Bang Fangboy dan rekan-rekan yang lain. Sharing saya boleh menanggapi itu. Lagi Bang? Ya, silakan. Silakan Bang Rinaldi, diberikan kesempatan. Tentang ini kita balik lagi, kalau kita banding dengan pandemi berapa abad, korban Black itu juta jiwa COVID-19, bayangkan loh, karena apa? Karena di masa pertahanan di, tapi obat itu mempercepat. Kita kalau balik lagi ke sejarah, orang itu kalau antibiotik terlalu pada obat, saya salah ya, justru kalau sakit itu kita mesti minum. Nah, banyak juga macam sudah terbukti bahwa paracetamol, dan orang yang meragukan itu mending konsumsi herbal itu. Herbal itu masih yakin sebagai contoh madu, tapi apakah terbukti? Tapi yang namanya obat paracetamol di masyarakat itu, minum obat itu solusi. Entah di situ yang air banyak Bang yang tidak kimia ya. Begini, air begini Bang. H2O. Udah gini Bang. Apa yang enggak loh obat paracetamol. Bahan-bahan itu dari, dikira bahannya dari mana, gak mungkin kan bahannya dari itu aja. Ini banyak, bagi saya itu komedi. Yang kontra tentang, tahu loh keras otomatis kalau lockdown ekonominya bisa lumpuh, saya paham Pak. Tapi kalau Pak Dharma, Pak Ihsanuddin lucu banget prosesnya Pak Helmi, itu berbahaya. Bahaya. Jangan ditembakkan kepala, itu sinar laser itu bisa. Dan informasi masyarakat kalangan, bayangkan seorang profesor tidak bisa mementara laser dan infrared di masyarakat itu flame kan tuh ke jidat, makanya itu ke telapak tangan, bahkan seorang profesor itu nggak paham gitu loh, itu kan itu hasilnya bisa terbaca gitu. Terus juga ada Pak Dapongarikun, Pak Dharma Pongarikun jalan nih, saya tuh paham, kerasa saya tidak paham itu tentang keluarkan dari Pak Ihsan Dharma Pongarikun apa gitu. Ini saya boleh balik lagi, Bang Kakak itu adalah berdasarkan, tapi apakah saya banyak juga berpengetahuan juga di hari ini tidak ada, bahkan menahan napas sampai karena mereka Islam rata, silahkan aja dicari bisa ada juga gitu, kingdom andom plantae dan manusia, dan juga bahasa itu adalah paling sedang bingung apa men sekedar asumsi kelimpahan juga unitar itu banyak, dan juga dibilang bahwa ledakan panas itu terjadi sih. Sudah malam Pak. Baik Bang ya. Makasih Bang. Baik Bang. Mungkin untuk suku yang bisa bertahan 10 menit ya Bang, itu mungkin saya rasa sangat keliru ya Bang ya. Soalnya untuk tim katanya tentaranya bisa nyebrang dari Selat Sunda katanya ke Sumatera ke Jawa, itu bukan karena evolusi, itu karena latihan bertahun-tahun itu Bang. Karena dari SMA itu, dia latihan ya kan, pendidikan. Nah, itulah yang kadang lucu dari teman-teman GE kita. Silakan Bang Irwandi. Iya, karena gini loh, misalnya gini, misal kita berbicara tentang sains ya, misalnya kita kejar pertanyaan gini, Anda percaya tidak dengan teorema Pythagoras? Langsung sepakat, ya, saya percaya, karena Anda menjadi tidak saintis kalau menolak teorema Pythagoras. Maka implikasinya Anda percaya bahwa cahaya dengan sudut 45 derajat pasti menghasilkan bayangan yang sama panjang dengan bendanya. Ya, kita sepakat. Saya percaya. Lantas, mengapa Anda tidak bisa percaya bahwa ketika matahari membentuk sudut 45 derajat, saya bisa mengukur ketinggian matahari berdasarkan perbandingan jarak tempat saya berdiri dengan keyakinan kita bahwa matahari sedang berada di wilayah negara mana. Nah, teman-teman GE akan menggunakan ChatGPT, menggunakan ini, dan kita berdebat kusir. Gitu. Jadi pertanyaannya, siapa yang anti-sains? Ketika misalnya kita bertanya bahwa terah Kesultanan Mataram hari ini sudah Habengkubuwono ke-10 ya kalau tidak salah. Berarti 10 generasi. Kita bahkan bisa memverifikasi bahwa Pangeran Diponegoro adalah terah dari Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, putra dari Habengkubuwono ke-3. 10 generasi, tidak sama sekali terjadi yang namanya evolusi. Mengapa evolusi tidak terjadi pada terah Pangeran Diponegoro yang masih bisa kita verifikasi sampai hari ini? Mengapa benda besar yang satu saja yang mengambang, yang tidak meledak katanya, yang memampat kemudian didinginkan? Siapa yang mendinginkan? Ya, pertanyaan-pertanyaan semacam ini tertinggal menjadi keyakinan, keimanan yang dipercayai oleh teman-teman GE sambil tertawa gitu, bahwa seolah-olah kita yang tidak ilmiah, padahal teman-teman dari Flutter ini berusaha mempertanyakan keilmiahan berdasarkan sains yang sudah ada, bahwa adalah sebuah ilmu pasti ketika sudut yang dibentuk 45 derajat pasti bayangannya akan sama. Ketika saya membuat kolam sepanjang 5 meter, apakah airnya rata atau melengkung? Bagaimana kalau kolamnya saya panjangkan 500 meter? Bagaimana kalau saya panjangkan 5.000 kilometer? Di titik mana saya akan menemukan kelengkungan bumi atau kelengkungan air? Mengapa anak SD diajarkan bahwa air sifatnya selalu datar? Mengapa tidak disampaikan bahwa air tidak selalu datar? Air kadang-kadang melengkung kalau bolanya terlalu besar. Hal semacam ini hanya akan membuat kita berdebat. Jadi ya mungkin saran untuk teman-teman GE, belajarlah lagi sebelum masuk memberi pendapat. Seperti misalnya persoalan COVID tadi. Saya yakin Anda tidak membaca bukunya Ibu Siti Fadila Supari, bahwa buku ini dibuat jauh sebelum terjadinya pandemi, dan dia menyampaikan bahwa pasti akan berakhir dengan vaksin. Sementara kita paham bahwa Ibu Fadila Supari ini bukan nabi yang bisa memprediksi sesuatu dan sangat akurat. Pertanyaan yang muncul kemudian, mengapa ada sebuah buku yang bukunya berupa ilmu pengetahuan biologi, ilmu pengetahuan kedokteran, mengapa dia buku ini harus dilarang beredar? Dia tidak mengajarkan tentang haluan kiri, tidak mengajarkan tentang komunisme. Mengapa dia harus? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini, ya mungkin dalam sudut pandang teman-teman cocok logi, sok teori konspirasi. Ya saran saya ya belajar ulanglah dulu mengenai semua keimanan-keimanan, keyakinan-keyakinan yang Anda anggap sebagai fakta. Mungkin seperti itu, Bang. Terima kasih. Baik, Bang Irwin D. Luar biasa tanggapannya ya. Jadi kita sebenarnya di si grup ini menerima segala pendapat ya, teman-teman. Tapi izin ya, Bang Rinaldi ya. Kita kayak yang lagi tren di TikTok sekarang ya kan, we listen, we don't judge ya. Jadi tiba-tiba ada yang menyampaikan pendapat, kita jangan menjudge ini salah, ini benar. Kita terima, kita sanggah dengan pembahasan yang tertentu. Begitu. Jadi ya, di sini grupnya ini ramah dengan segala pihak ya, mau PE, mau GE, anti-vaksin, mau pro-vaksin, terserah. Yang berani, yang penting berani ngobrol di sini, tidak untuk buat gaduh di grup dan mengirimkan kata-kata umpatan dan lain sebagainya. Jadi kita di sini adalah grup ramah ya, teman-teman ya. Grupnya menerima segala pendapat atau pandangan, tapi tidak menjudge kau salah, kau benar, kau baik, kau buruk, seperti tidak. Seperti itu. Teman, ada lagi yang ingin memberikan tanggapan, teman-teman? Saya persilakan untuk teman-teman yang belum berbicara, saya persilakan. Apakah ada, teman-teman? Sepertinya Pak Kai ingin berbicara lagi. Ini saya persilakan ya, Pak Kai. Terima kasih, Bapak Moderator, Tuan Fanboy. Ya. Saya nak tambah sikit. Ini pun berkaitan dengan ilmu. Jadi saya ada kongsikan tadi satu keratan daripada buku, daripada kitab tafsir Profesor Hamka kan, Profesor Hamka Indonesia kan. So jadi semua orang kenal beliau. Saya nak, mungkin kesimpulan saya yang saya kongsi itu adalah dalam tafsir beliau, beliau mengatakan, saya buat kesimpulan, beliau percaya manusia telah naik bulan berdasarkan huraian penjelasan dia tu. Jadi walaupun waktu itu sekadar ada gambar TV, tidak ada bukti saintifik naik bulan, dan pada zaman sekarang lebih jelas bukti-bukti yang misi naik bulan itu adalah palsu. Jadi maknanya kita sebagai manusia memang terdedahlah kepada kelemahan-kelemahan, dan kita terpedaya dengan penipuan-penipuan global elite ni. Jadi sehinggakan seorang ilmuwan pun boleh menyatakan keyakinan manusia telah naik ke bulan. Jadi saya ada kongsikan petikan muka surat daripada kitab tafsir Profesor Hamka tersebut. Tapi surah dia saya tak ingat. Tapi tafsir itu juzu 18. Sekian, terima kasih. Baik, Pak Kai. Terima kasih atas referensinya, Pak ya. Teman-teman, ada lagi yang ingin memberikan tanggapan, teman-teman? Apakah ada, teman-teman, yang ingin memberikan tanggapan mengenai tema kita yang sudah hanya menjadi diskusi ya, teman-teman? Ya? Jadi, kembali ke tema, jadi kembali ke tema awal, Bang. Mengenai apa tadi? Ekonomi Dajjal. Jadi ya kembali lagi ya, untuk teman-teman, karena kan kita tadi membatasi bahwa kita jangan dulu menggunakan aspek-aspek agama, karena kebetulan ada tamu kita dari Global Earth yang membuat apa namanya, membuat barrier tadi untuk kita jangan menggunakan dulu dasar-dasar keimanan. Jadi ya seperti ini, kalau kita menggunakan teori-teori ekonomi modern berdasarkan tema kita malam ini, sebenarnya dalam teori ekonomi modern itu hal yang paling sederhana adalah bahwa naik turunnya harga itu hanya ditentukan oleh dua, permintaan dan penawaran. Tanyakanlah kepada teman-teman yang sedang kuliah ekonomi. Naik turunnya barang itu hanya ditentukan oleh dua hal. Di dalam sebuah pasar yang bebas, jujur, dan adil ya, yaitu permintaan dan penawaran. Kita mengesampingkan yang namanya simpati dan antipati. Anggaplah saya tidak mau membeli karena ini produk Israel, itu tidak masuk dalam teori ekonomi. Nah, yang menjadi persoalan, sejak kita kecil sampai hari ini, kita melihat bahwa ternyata harga terus naik. Mengapa ada yang keliru dengan semakin cerdasnya orang dibimbing melalui ilmu-ilmu ekonomi, semakin banyak sarjana ekonomi, tapi mengapa ternyata harga terus naik dan tidak seperti dengan teori ekonomi? Jumlah manusia bertambah, jumlah produksi bertambah, maka keseimbangan antara jumlah permintaan dan penawaran itu selalu sama dari era ke era. Hanya berubah pada momen-momen tertentu, menjelang Natal, menjelang Lebaran, ya wajarlah harga naik. Tetapi pada faktanya, barang-barang terus-menerus naik setiap tahunnya. Nah, dalam pikiran teman-teman Flat Earth yang kritis, muncul sebuah pertanyaan. Apakah barang yang harganya meningkat atau justru nilai uang kita yang menurun terus-menerus? Ketika kita sampai pada kesimpulan bahwa, oh ternyata nilai uang kita yang turun terus-menerus, mengapa itu bisa terjadi? Adakah sistem yang terbangun yang membuat ada negara yang terus-menerus menurun nilai uangnya? Nah, sistem inilah yang kita koreksi. Kalau kita tidak menggunakan pendekatan-pendekatan agama, okay, mari kita kembali pada sejarah. Di mana batas sejarah yang ternyata tidak ditemukan inflasi yang terlalu menyiksa masyarakat? Karena yang terjadi hari ini adalah inflasi. Sejak tahun 90 misalnya harga rokok Surya yang saya isap, kalau saya pergi belikan orang tua saya itu 600, yang terlalu betul deh, 600 rupiah saya dapat satu bungkus rokok Surya untuk orang tua saya dulu. Sekarang harganya 32.000. Dalam kurun waktu kurang lebih 30 tahun, harga luar biasa, hampir 800%. Mengapa itu terjadi? Apa yang salah dengan sistem ekonomi yang kita pelajari di kampus-kampus? Mengapa ternyata ekonomi tidak seperti yang diceritakan, bahwa sesungguhnya naik turunnya harga hanya dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran? Apa yang salah dengan sistem ini? Sistem ini ingin kita koreksi. Sistem ini ingin kita upayakan minimal untuk diri kita pribadi. Sistem keuangan apa yang bisa kita adopsi dari lembar sejarah? Katakan di lembar sejarah Ottoman, sistem keuangan apa? Kita tidak bicara agama sekarang. Sistem keuangan apa yang digunakan oleh Ottoman? Sistem keuangan apa yang digunakan oleh Britania dulu sebelum adanya kartal, mata uang kartal dan mata uang giral? Jadi seperti itu mungkin tema kita malam ini untuk teman yang ada di Global Earth. Supaya tidak menjudge teman-teman bahwa kita sedang bermimpi ingin memperbaiki perekonomian, karena kejanggalan yang terjadi ini ada di depan mata. Ada negara yang terus-menerus menjadi tambah kaya. Ada negara merdeka, negara berdaulat yang ekonominya terus-menerus merosot. Sampai kita tidak bisa berdaulat secara ekonomi. Itulah yang sementara teman-teman Flat Earth yang kritis ini sedang berupaya kritisi dan mencarikan solusinya. Jadi seperti itu, Bang. Terima kasih. Baik, Bang Irwindis. Terima kasih tanggapannya dan tambahannya, Bang Irwindis. Teman-teman, ada yang ingin disampaikan? Mengenai tema kita, teman-teman, memang agak melenceng ya, teman-teman, karena banyak sekali ada tamu juga dari luar negeri, teman-teman, dan juga beberapa ada tamu juga dari GE, teman-teman. Jadi membuat diskusi ini sebenarnya jauh lebih menarik jika dilakukan dengan tanya jawab ya teman-teman. Kalau dengan tema sepertinya bisa di skip dulu di lain waktu ya teman-teman. Cuman ada yang jadi teman-teman, apakah ada yang ingin ditambahkan atau ingin menambahkan, ingin memberikan materi? Apakah ada teman-teman sebelum kita tutup karena ini sudah menunjukkan pukul 12.24 waktu Indonesia Barat. Mungkin di tempat lain sudah pukul 1 pagi teman-teman. Apakah ada lagi teman-teman yang ingin ditambahkan? Kalau tidak ada, mungkin Bang Irwin ini bisa ada yang disampaikan lagi Bang Irwin sebagai penutup kopdar kita pada malam hari ini, Bang. Ya bukan saya lah. Kan ente pematerinya, Bro. Udah geser ini, Bang. Udah geser. Tidak. Yuk sekarang. Ini waktu, Bro. Sebenarnya udah berganti jadi diskusi ya, karena kita sudah lama ya tidak diskusi tanya jawab seperti ini. Jadi teman-teman di sini mungkin haus ingin memberikan materi-materi yang terpendam. Mungkin kalau disuruh menjadi pemateri mungkin agak segan atau gimana kali ya. Iya, sebenarnya enak sekali ini Kopdar kalau kita ramu menjadi lebih banyak tanya jawab diskusinya. Tapi ya sekali lagi, bukan yang tadi Bang Fanboy sampaikan menjudge teman-teman itu kan ya, kalau kita buat dalam pola diskusi ya silahkanlah teman-teman GE bertanya dalam perspektif flat earth bagaimana sih misalnya vaksin gitu. Tetapi di tempat ini mohon maaf, bukan pendapat Anda yang harus kami dengarkan. Sama halnya dengan konsep bumi bulat, kita semua pernah duduk di bangku sekolah SD, SMP, SMA dan kita sudah, istilahnya kita sudah hatam. Nah, kita menemukan ilmu yang baru. Teman-teman di GE belum menemukan ilmu itu. Mereka masih pemahamannya pada ilmu yang lama. Tanyakanlah tentang ilmu baru itu. Kami menjelaskan. Karena grup ini bukan grup debat. Jadi, apapun pendapat Anda mengenai teori evolusi, kami juga tahu itu karena kita sama-sama pelajari. Apapun pendapat Anda misalnya mengenai teori gas nebula, kemudian teori Big Bang, ya teman-teman di Flat Earth juga sudah tahu itu. Tidak perlu lagi saya pikir dijelaskan kepada teman-teman Flat Earth bahwa dulu ada dua benda, yang satu meledak atau apalah istilahnya, mendingin, apalah istilahnya, itu juga kita pernah pelajari gitu. Maksud saya untuk sebagai bahan pembelajaran teman-teman, bertanyalah. Saya yakin bukan cuma saya, pasti banyak teman-teman di grup ini yang akan antusias menjawab. Yang penting teman dari GE ini bertanya dengan kesantunan gitu, dan memang niatnya untuk bertanya, bukan untuk menertawakan gitu ya. Bro, siapa namanya tadi? Rinaldi ya? Oke, terima kasih. Ya, makanya tadi saya bingung menanggapinya ya kan. Ini seperti kita harus balik lagi ke filosofis ya kan, mengenai tanggapan mengenai abang ini kan. Jadi ya itulah teman-teman, beberapa GE yang mungkin sering kita temukan di kehidupan kita dan mungkin menjadi geladi bersih juga teman-teman nanti di acara debat nasional kita teman-teman. Bakal banyak orang-orang yang seperti itu teman-teman. Jadi ya kita di sini ya, inilah kegiatan kita pada hari ini untuk mengantisipasi ya dan mempelajari apa-apa aja sih celah yang bisa mereka tanyakan kepada kita, dan mungkin ini bisa jadi pelajaran untuk kita untuk menghadapi orang-orang seperti itu. Baik teman-teman, ada lagi kah yang ingin disampaikan teman-teman di diskusi hangat kita pada hari, pada malam ini yang sudah go internasional? Yap, siap. Silakan Bang ADZ SPR. Tadi ya menarik Pak diskusinya dengan adanya ada orang GM masuk. Tapi intinya gini, saya pun untuk masuk ke FA itu kan tidak mudah ya. Jadi maksudnya memang harus ada keterbukaan hati untuk apakah benar kan? Karena kan awal-awal ketemu FA itu kan sebenarnya udah 10 tahun yang lalu ada beberapa orang yang bilang ada ayat yang mengatakan matahari itu berotasi atau beredar. Nah, di situ memang ketawa. Terus tapi yang menariknya adalah kenapa jadi FA adalah karena melihat meme-meme yang selalu menyudutkan FE sebenarnya. Awal-awalnya dari situ. Jadi meme-meme yang menyudutkan FE, yang betapa tololnya FE, nah dari situ tuh timbullah penasaran setolol apa sih anak FE gitu. Apa yang ada di pikiran anak FE sampai setolol itu. Gitu. Nah, akhirnya kita searching, beli dan segala macamnya. Akhirnya ketemu, nah, tapi ada beberapa yang grup-grup FE yang memang tanda kutip. Tanda kutip itu jadi hanya untuk membuli anak FE. Situ intinya begitu. Nah, saya masuk ke FE luar negeri, grup FE luar negeri, namanya Biblical. Nah, di situ diterangkanlah bahwa logika-logika mereka, kenapa mereka begitu yakin mengenai FE, berdasarkan Bible-nya mereka. Gitu. Berdasarkan Bible-nya mereka, itu mereka akan lebih berani dan lebih saintis lah disebut bahwa itu. Nah, ada kegalauan tersendiri di hubungan. Nah, sampai ya karena saya Muslim, akhirnya saya membuka ayat-ayat Al-Quran itu sendiri dan mencari apa referensi ulama mana sih yang pro FE gitu. Terus sampai ada di titik yang memang ada dua yang paling fundamental untuk FE-nya adalah, yang pertama adalah air yang tadi disebutkan sama Bang Irwin, yang kedua adalah fundamentalnya adalah magnet. Jadi magnet kompas itu nggak akan berjalan atau tidak akan bergerak, istilahnya work, kompas itu nggak akan work kalau bidangnya itu miring. Jadi tidak akan pernah miring, karena di Perang Dunia satu kedua itu semua pakai kompas yang manual, pakai kompas magnet. Jadi kalau miring, itu kompas nggak bakalan menuju ke utara. Jadi kemungkinan besar, 99% bumi itu adalah datar. Karena kalau misalnya bulat, kompas itu nggak akan bekerja. Nggak akan bekerja dengan baik. Itu adalah fundamental, apa namanya, kalau dibilang Mbak Irwin tadi, knowledge yang di atasnya sains gitu. Jadi adapun tanpa hitungan apa enggak, ya itu emang pengetahuan. Pengetahuan pasti tadi itu yang nggak bisa dibantah sampai sekarang. Seberapapun hebatnya mereka berteori, air itu akan tetap datar. Dan nggak ada benda apapun yang untuk mengukur kedataran itu selain air. Misalnya pakai laser. Laser itu tidak bisa mengukur kedataran. Dia hanya bisa mengukur lurus atau tidak. Tapi untuk data, itu tetap air yang dipakai. Jadi hanya benda air ini yang bisa untuk mengukur kedataran. Menurut asumsi saya tidak ada benda apapun yang bisa mengukur suatu bidang datar selain air. Itu aja sih. Tapi ya seru-seru aja sih kayak gitu. Cuman kita harus, maksudnya karena pernah di GE jadi agak memaklumi lah. Jadi mereka tuh sebenarnya tidak gampang untuk jadi FE. Jadi kita harus bisa lebih bersabar menghadapi anak GE ini, karena ya saya sendiri pun dulunya adalah termasuk orang-orang yang tertawa saat itu aja sih. Terima kasih. Baik. Jadi setelah mendengarkan teman kita GE tadi ya, saya semakin yakin teman-teman bahwa flat earth ini adalah seperti hidayah kedua ya teman-teman. Karena pemahaman bumi itu melebar kemana-mana, ke evolusi lah, ke tidak percayanya dia bahwa sangat menuhankan obat kimia dan lain sebagainya. Itu betul melebar kemana-mana. Jadi memang hanya dengan pemahaman bentuk bumi itu bisa menyadarkan kita ke sisi-sisi yang lain-lain, seperti pembahasan awal kita di awal kopdar kita pada malam hari ini, teman-teman. Begitu. Jadi saya setelah malam ini saya semakin yakin bahwa menjadi flat earth itu bagi saya ya, seorang muslim itu adalah hidayah kedua yang saya dapatkan pada tahun 2016 yang lalu, teman-teman. Begitu. Teman-teman, tadi ada beberapa yang ingin menghidupkan mic Bang 70P1 tadi. Apakah jadi ingin berbicara, Bang, atau teman-teman yang lain? Apakah ada yang... Iya, Bang, ya, Bang, saya. Silakan, Bang. Ini saja sebenarnya tadi menyampaikan bahwa saya anti obat. Sebenarnya bukan anti obat begitu ya. dikatakan anti obat tidak, tapi saya sangat selektif sekali karena tahu fungsinya begitu, bahwa ada memang obat-obat itu sekedar bukti sudah ya. Kemarin itu saya didiagnosis saya, ya mungkin bisa kebanyakan orang lah kalau mau dipraktekkan seperti itu. Saya bukan anti obat. Terakhir itu saya itu kembung, dan tidak terbiasa emah tidak pernah gitu, emah tidak pernah, saya punya riwayat emah tidak pernah. Satu ketika saya itu tiba-tiba seperti orang kebiasakan orang mengeluh emah begitu ya. Terus kemudian saya mendiagnosa secara fisik lah seperti itu, kembung. Perasaan di mana perut itu kembung. Ya diagnosanya sama lah seperti dokter dipukul di seterusnya, kembung. Saya itu meyakinkan diri saya itu itulah kembung begitu. Bukan karena apa namanya emah begitu. Karena dianggap saya emah, tidak pernah punya riwayat itu, telat makan juga tidak telat. Jadi positif karena apa namanya itu karena kembung begitu. Produksi gas yang berlebihan di dalam perut begitu. Dalam lambung, bukan perut, lambung. Ya, karena perut itu terlalu umum. Terus kemudian saya dipaksa sama istri begitu, dipaksa pakai obat begitu. Saya tahu obatnya dia punya riwayat emah begitu, dan sampai sekarang juga seperti itu. Gitu. Ya kembung dia juga kadang apa namanya pakai obat itu, dia merasa sudah apa namanya bisa teratasi dengan obat itu begitu loh. Pertanyaannya saya pada waktu itu, loh treatment obat kepada saya itu kan berbeda. Gitu. Kalau riwayat istri saya karena emah begitu jelas gitu, telat makan pasti dia sakit begitu, emah pasti gitu karena berlebih HCL-nya, asam lambung begitu. Lah saya tidak pernah, ya saya anti begitu dalam hal itu gitu, anti karena saya tahu ini bukan karena kelebihan asam lambung, bukan, sama sekali bukan begitu loh. Tapi jelas itu perasaan itu kembung, didiagnosa ditepuk-tepuk itu memang bunyinya jelas. Setelah saya pergi dokter, nah ini saya bukan anti sains lah seperti itu, bukan anti obat, bukan gitu loh. Tapi rasional yang saya gunakan rasionalnya. Saya langsung ke fase ke satu begitu, ya memang kembung begitu. Terus saya tanya balik begitu sama dokternya, tidak bisakah saya mengeluarkan itu dengan cara cepat gitu ya. Kan gas itu ada di lambung, bukan di bawah lambung atau di dalam usus, ya jelas itu di lambung, posisinya jelas di lambung begitu ya. Dengan cara menggunakan apa yang sekiranya mudah untuk mengeluarkan itu dari, ya tentu bukan di bawahnya lambung tapi di atasnya lambung ya. Tapi saya belum bisa menemukan cara itu begitu ya. Saya belum bisa menemukan cara itu pada waktu itu gitu. Terus kemudian saya dikasih resep begitu. Terus kemudian saya bandingkan dan dibaca oleh istri. Sama, kandungannya sama. Ya karena kandungan sama saya enggak mau. Saya enggak mau. Ya, terus kemudian saya bilang sudah, pokok saya tidak mau dikasih obat di mana obat itu untuk menurunkan kadar HCL. Sudah, itu aja. Jelas itu fungsinya untuk itu gitu. Untuk mengurangi gas, ya, saya belum bisa menerima lah begitu ya. Akhirnya kemudian saya ya sudah dengan posisi agak menahan sakit, tertidur, terus kemudian kadang saya membolak-balikkan badan begitu, jam 2 ternyata sudah merasa enak. Artinya merasa enak itu sudah tidak merasa sakit, ternyata gas itu mengalir ke dalam, ya menurut saya ya, pandangan saya selaku orang yang merasakan begitu, yang merasakan udara itu mengalir ke pencernaan berikutnya, yaitu di usus-usus itu, dan keluarnya berupa, mohon maaf, ke kentut begitu. Dan sesaat juga pernah di waktu itu gitu, saya bersendawa, dan itu yang saya tunggu itu sebenarnya itu sendawa itu sebenarnya, karena sendawa itu mengeluarkan gas yang ada di lambung begitu. Nah saya semakin yakin begitu. Jadi sekelas dokter saja mendiagnosanya salah gitu, karena saya itu ya saya menderita sakit, dokter itu hanya menerima evaluasi atau mendeteksi atau investigasi dari hanya ucapan, bukan yang dirasakan begitu. Memang hanya ditepuk-tepuk begitu, tapi kan obatnya bukan untuk mengeluarkan gas gitu. Apakah cairan itu bisa menyerap obat, bisa mengurangi gas? Tidak mungkin. Kan obat bahkan ada sampai kemudian operasi gara-gara kembung itu ada soalnya. Kan pertanyaannya kemana obat itu gitu loh. Padahal sudah dijual pasaran. Pertanyaannya kenapa hanya karena gas obat tidak bisa. Saya yakin karena memang tidak ada untuk mengeluarkan gas itu kecuali dikeluarkan secara paksa yaitu dengan operasi. Gitu. Nah, sekali lagi saya bukan mengkoreksi tapi saya mau meluruskannya. Bukan saya anti obat. Sekali lagi saya bukan anti obat begitu. Anti vaksin pun tidak, tergantung begitu ya. Jadi anti sain apalagi gitu kan. Enggak, saya tidak anti sain begitu. Tapi harus seleksi, harus kita setiap kita tuh harus pinter gitulah intinya. Setiap kita tuh harus cerdas, harus setiap kita tuh harus benar-benar paham. Ya. Terkait apapun begitu ya, tidak hanya masalah medis, masalah bahkan bentuk bumi pun ya kita harus kritis juga kalau memang itu berdampak sosial. Saya kira mungkin seperti itu. Ya itu untuk tanggapan saya yang untuk yang ke Bang siapa tadi? Rinaldi. Mbak Ngge yang bahwa saya anti obat. Tidak, sekali lagi saya tidak. Ya betul. Ternyata kan memang betul obat rata-rata ketika orang awam ya, orang awam apalagi saya yang sudah sekian kali merasakan sendiri rata-rata itu ketika kemudian ke dokter itu yang diberikan itu bukan rasa bukan penyebab dari sakit itu sendiri tapi pengurang sakit rata-rata itu sudah pengurang rasa sakit dan itu jelas kan sudah terbukti bahwa pengurang rasa sakit itu adalah diantaranya yang dijual pasaran itu kita mau bantah apa gitu loh ketika orang awam dokter tidak bisa sangat sangat detail ketika mendiagnosa itu rasa sakit itu ditimbulkan oleh apa dan penyebabnya apa gitu loh. Kalau hanya untuk mengurangi rasa sakit ya seperti itu sudah orang ketika mau dioperasi disuntik morfin itu sih antaranya seperti itu kalau mau total gitu ya kalau mau total gitu ya sederhananya ya sudah ketika luka terbuka begitu ya kemudian rasa perih dan seterusnya ya kalau mau tidak sakit ya langsung saja bikin anu sudah suntik saja pakai anu sudah jelas gitu ya. Tapi apakah setelah kadar obat itu selesai masa dia menghentikan saraf-saraf sakit itu sensor sakit itu ya pada sel itu pasti dia sakit lagi gitu loh. Dan dokter itu kan begitu. Ambil enaknya saja kalau saya mau boleh mentuduh itu ya kepada orang-orang awam itu gitu loh. Ya sederhana itu. Artinya bukan berarti dokter itu bohong enggak, tapi begini. Bahwa memang kita setiap kita itu memang harus tahu dengan diri kita sendiri gitu ya. Bahkan dengan gejala-gejala diri sendiri gitu ya. Nah, coba ya dengan cara bagaimana? Ya dengan mempelajari diri sendiri itu dengan tahu karakter diri sendiri itu seperti apa. Ya tentu dengan diimbangi dengan pengetahuan-pengetahuan dari orang lain atau dari pengetahuan dari ya bangku sekolah, dari buku, dari internet dan lain sebagainya. Saya sampai di depannya dokter ortopedi itu sampai bawa tablet menunjukkan bahwa saya berdebat itu dengan dokter ortopedi itu ya. Saya berdebat dengan dokter ortopedi itu menunjukkan bahwa rangka-rangka yang saya sendiri yang mengalami soalnya gitu ya. Bentuk tulang dan seterusnya. Ya kenyataannya memang harus direvisi. Saya harus revisi ke Solo pada waktu itu. Saya ketika ditangani di dokter mana di kota saya seperti itu, saya mengalami sesuatu yang dianggap salah, tidak sih tidak salah, tapi dianggap sulit begitu. Ternyata ketika kemudian saya berdebat pada waktu itu, saya yakin bisa pada waktu itu gitu loh. Tapi dia bikin yang dia bilang tidak bisa. Akhirnya saya keluar ke luar kota yang dia kebanyakan farmasi ini lebih bagus cara penanganannya. Selesai. Ayo. Memang seperti itu di dunia medis atau di dunia apa sains medis ya terutama. Dan kemudian ketika kemudian bisnis sakit atau bisnis sehat ya, kenyataannya memang iya. Vaksin itu diantaranya diduga karena itu adalah bisnis. Iya, sama lah seperti komputer, software. Antivirus itu diduga itu, virus itu diduga itu, dia juga yang buat. Dan itu sudah ada penelitian itu, dibuktikan. Ada sudah itu, dibuktikan. Jadi kita tidak bisa mengelak bahwa ada unsur-unsur di mana sains itu ditunggangi, gitu loh. Ditunggangi. Dan itu tidak bisa kita, permisi. Bukan kemudian kita anggap orang dokter. Sekelas dokter itu goblok begitu ya, kalau bahasa kasarnya. Tidak sebenarnya, tapi yang karena satu motif di mana dia tidak semua orang bisa harus menerima itu. Ya, sekolahnya biayanya tinggi dan lain sebagainya. Ya, ya memang sudah konsekuensi seperti itu. Berbohong ya, tidak berbohong sih sebenarnya. Ya, ya karena turunan ilmu yang sudah diajarkan dari bangku kuliah dan seterusnya itu ya mengatakan dia harus seperti itu gitu ya. Seperti itu. Jadi sekali lagi kalau saya anti obat tidak, saya tidak membenarkan bahwa anti obat gitu, tapi harus selektif gitu aja sudah. Anti vaksin juga tidak begitu ya. Sejauh mana keberfungsian dari vaksin itu seperti itu. Apalagi anti sains, kalau sangat tidak gitu loh. Kita tidak boleh menafikan bahwa sains itu sangat bermanfaat kepada kita. Tidak bisa kita nafikan. Cuman harus cerdas lah kita itu. Harus cerdas gitu. Harus kita tahu gitu. Pengetahuan ini seluas apapun pengetahuan itu gitu. Ya apakah itu kedokteran, apakah ekonomi, apakah itu sosial dan lain sebagainya. Memang kita harus dituntut harus pinter. Gitu. Pinter dalam artian itu banyak wawasan dan seterusnya gitu. Dan itu sudah kalau kita bicara kitab ya jelas gitu. Kita mulai dari keluar dari rahim ibu ya sudah kita disuruh belajar sampai kemudian kita yang lahat itu selesai sudah proses belajar kita di situ sebenarnya. Ya intinya kita harus semuanya harus luas wawasan, banyak pengetahuan dan kemudian kita ya jangan anulah, jangan memudahkan sekali lagi itu tadi, memudahkan. Sekali lagi memudahkan itu tidak boleh sebenarnya. Kita harus bisa menerima keadaan sesuatu apapun yang terjadi pada kita, pada orang lain dan seterusnya sampai kemudian kita baru memutuskan hal itu kita dengan kebijakan sebijak-bijaknya kita baru bisa memutuskan dengan searif-arifnya kepada satu keadaan itu seperti ya gitu. Terus kemudian Bang Konboy, ini saya mau menyampaikan ke Pak KI begitu ya terkait dengan itu ya moon landing itu saya enggak paham saya maksudnya karena itu screenshotan itu tafsiran ya memang Profesor Hamka dari Indonesia ya tapi terjemahan ini bukan dari terjemahan Indonesia aslinya Indonesia ini tapi saya lihat sepertinya terjemahan Malaysia terjemahan Malaysia sehingga saya enggak sulit saya memahami itu maksudnya. Ini maksudnya mau mengiyakan bahwa moon landing itu ada fakta dan itu diamini oleh Al-Qur'an atau bukan sih sebenarnya gitu. Saya penasaran saja dengan screenshot yang disampaikan oleh Cik Kai gitu. Tanggapan saya dan beberapa koreksi dari saya Bang Konboy bisa saya akhiri. Terima kasih waktunya. Siap, makasih Bang 70 PI Bang Pak Cik kayaknya sudah lelap boboknya ini sepertinya Bang 7 PI sudah cabut. Siap. Bang sedikit sekali Bang sebelum saya pamit duluan. Oh, siap. Silakan Bang. Ini mau pamit sedikit juga bang. Kita Bang. Sebelum saya sama-sama. Pamit duluan. Jangan duluan dong sama-sama. Silakan Bang Irwin nih. Oke, gini, khusus buat Bang ADZ SPR dan teman-teman yang lain juga sebenarnya. Gini, jadi di grup tele itu kita beberapa waktu yang lalu kita punya program satu hari satu ilmu. Nah, yang tadi itu kan menarik sekali Bang, yang Abang sampaikan itu soal jarum magnet itu pada kemiringan tertentu sudah tidak bisa berfungsi lagi. Nah, maksud saya. Ketika ada pengetahuan-pengetahuan baru seperti ini, ya kalau bisa diupload lah, diteorikan lah di grup itu Bang. Alangkah baiknya kalau sekiranya ada video pembuktian bahwa, oh iya pada kemiringan sekian derajat, jarum magnet itu sudah tidak bisa bekerja maksimal, kemudian landasan-landasan teorinya, mungkin alangkah baiknya Bang, karena saya perhatikan agak kurang hidup kalau tidak ada pembahasan-pembahasan yang baru, semacam yang disampaikan tadi Bang, ada ZSPR, magnet kemudian termasuk air juga gitu kan lebih aktif lah di situ ya. Oke, saya pamit duluan Bang ya karena masih agak capek badan. Siap. Bang Kakak mohon maaf saya pamit duluan ya. Bang Panboy ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, dengan pamitnya Bang Irwin ini berarti telah selesai lakopder kita pada malam hari ini, teman-teman. Terima kasih sudah bergabung. Saya ucapkan semoga ini menjadi ladang amal untuk kita semua, teman-teman. Terima kasih. Baik, teman-teman. Terima kasih untuk khususnya untuk para teman-teman yang sudah bergabung memberikan tanggapan dan masukannya, teman-teman. Baiklah, teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.